Kamil, dua kali atau tiga kali? Ah, antum yang dua kali, angkat tangan. Yang tiga kali, angkat tangan. Masya Allah. Yang benar, bukan dua, bukan tiga. Cuman sekali disebutkan di Quran. Why? Tapi anak ini bagus. Ya Allah. Bismillah. Cari kalimat saum di Quran. Ustaz kasih kode. Quran surah 19. Ayat keberapa? Paling kanan sebelah atas. Ayat ke-26. Ayo Ahmad bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faquli washrabi waqri 'aina fa in ما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Cukup. Saum hanya disebutkan sekali dalam Al-Quran. Di Quran surah ke-19 ayat 26. Saum. Dan dilekatkan di Sayyidah Maryam alaihissalam. Jadi kita lihat. Awas, ini sangat penting ya. Hati-hati. Ini saking pentingnya. Saya mau hapus saja susah, Pak. Penting ini kalimatnya tuh. Ya, di luar biasa. Tahan dulu ya. Dua. Fokus baik-baik. Ini penting. Anda mau hapus susah. Ya? Dua. Ada lafad kedua. Yang menunjuk kata puasa. Diungkapkan dengan kata siam. Siam. Kamil. Disebutkan berapa kali dalam Al-Quran? Ayo hitung. Boleh lomba-lomba percepat. Dua kali. Dua apa tiga? Dua. Dua kali. Yang dua? Boleh angkat tangan? Yang ikut Kamil Ahmad? Masya Allah. Yang tiga? Tidak ada. Yang empat? Tidak ada. Yang benar bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Sembilan kali disebutkan dalam Al-Quran. Kata siam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak sembilan lafad. Sembilan lafad. Kamil, sebutkan kata siam pertama yang disebutkan dalam Al-Quran. Paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cukup. Sekarang teman-teman fokus sini. Lihat baik-baik. Jadi pertama ada kata saum, kedua ada kata siam. Tapi yang paling menarik, ketika Allah memanggil kita untuk menunaikan puasa di bulan Ramadan, kalimatnya tidak diungkapkan dengan kata saum. Kalimatnya diungkapkan dengan kata siam dan menggunakan alif lam di dalamnya. Ini poinnya. Ya. Kamil boleh duduk, Ahmad boleh duduk. Sekarang fokus dengan saya di sini. Biarkan ini bersungguh-sungguh untuk tarhib Ramadan dalam menghilangkan hapusannya. Bismillah. Ngapus saja sungguh-sungguh, apalagi mau puasa gitu kan? Luar biasa. Ya Allah, bismillah. Tapi yang paling masalah adalah ketika yang dihapus, yang tidak ingin saya hapus, itu poinnya. Jadi saya nulis dua kali ini ya. Semoga Allah ampuni dosanya. Belum Ramadan dah dapat kesalahan deh. Ya Allah, bismillah. Tadi apa yang pertama? Saum, bismillah. Satu, saum. Yang kedua apa? Siam. Siam. Tayyib. Ketika Allah memperkenalkan dua kata ini dalam Al-Quran, ada perbedaan penekanan. Diksinya tidak sama, penekanannya berbeda. Walaupun nanti secara bahasa Arab, dalam tata bahasa keduanya bisa dilekatkan dengan makna puasa, tapi dalam bahasa Al-Quran, penggunaan keduanya digunakan pada tempat yang berbeda. Saya katakan pada Anda, kalau ini bukan firman Allah, mustahil ada penempatan-penempatan kalimat seperti ini. Fokus teman-teman sekalian. Kalau disebutkan saum, dalam kalimat bahasa Arab, itu maknanya umum. Bahasa singkatnya menahan. Imsak. Imsakun. As-saumu wal imsak. Sesuatu yang ditahan. Menahan. Jadi kalau Anda ingin menahan apapun, mau tahan makan, mau tahan lapar, mau tahan minum, mau misalnya menahan bicara, saya enggak mau bicara seharian di hari ini. Maka itu dalam bahasa Arab disebut dengan shaum namanya. Karena itu ketika Sayyidah Maryam melahirkan Nabi Isa alaihi salam, kemudian khawatir akan dihujat oleh orang-orang di kampungnya, maka turun kemudian berita dari Allah. Hei, kamu cukup katakan nanti kalau ditanya oleh mereka, inni nadhartu lirrahmani shauma. Saya sedang nazar kepada Allah untuk shaum. Apa shaumnya? Bukan puasa tahan lapar, tahan haus. Karena beliau masih makan, masih minum. Ayat sebelumnya, goyangkan pohon kurma, turun kemudian kurmanya, makan dari situ, dari buah kurma yang enak. Ambil air di sampingnya. Jadi beliau masih makan, beliau masih minum. Tapi apa yang dimaksud saum di sini? Falan ukallimal yauma insiya. Saya saum, tidak bicara dengan manusia seharian di hari ini. Jadi kalau Anda ingin menyampaikan makna puasa dalam arti menahan yang umum, maka silakan ungkapkan dengan kalimat saum. Bukankah saat di bulan Ramadan kita menahan? Tahan lapar, tahan minum, tahan makan, tahan maksiat. Karena nilai puasa di Ramadan bermakna menahan, maka boleh secara bahasa disebut dengan saum. Paham sampai sini? Tapi ingat, kata saum itu maknanya masih umum. Jadi kalau Anda ingin mengatakan saya sedang saum dalam menahan tertentu, boleh Anda ungkapkan dengan kalimat saum. Misal, saya hari ini tidak akan makan nasi, tapi roti masih. Ah, maka saya katakan, saya saum dengan nasi, roti tidak. Saya hari ini tidak akan makan, tapi masih minum. Anda boleh katakan, saya saum dari makanan, tapi tidak dari minuman. Jelas? Anda tidak ingin bicara hari ini, maka Anda katakan, ana shaim minal kalam. Saya sedang puasa dari berkata-kata. Teman Anda bertanya, hei, kenapa enggak mau bicara? Maaf, saya puasa. Kok itu bicara? Contoh. Nah, itu. Nah, ini menahan. Paham? Paham. Tapi yang kedua, tidak disebutkan kalimat puasa dalam Al-Quran yang menunjuk pada makna yang khusus, dengan syarat yang khusus, dengan ketentuan yang khusus, dengan amalan yang khusus, kecuali menggunakan kalimat yang kedua yang disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Kalimatnya bukan shaum, tapi siyam. Dan umumnya menggunakan alif lam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam. Ini kalimat yang kedua. Fokus baik-baik. Jadi ketika Allah meminta kita untuk menunaikan puasa nanti di bulan Ramadan dan kalimatnya menggunakan kata siyam, bukan menggunakan kata saum, seakan-akan memberikan isyarat kepada kita. Hei orang-orang beriman, saya minta kamu tunaikan puasa, tapi puasanya bukan puasa yang asal-asalan. Bukan puasa yang sekedar menahan. Bukan puasa yang sekedar tidak makan. Bukan puasa yang sekedar tidak minum. Kalau cuma tidak makan, kalau cuma tidak minum, jangankan orang beriman, yang tidak beriman pun bisa puasa seperti itu. Tapi saya turunkan kepada kalian satu jenis puasa yang punya ketentuan khusus. Satu jenis puasa yang punya tuntunan khusus. Punya amalan khusus. Amalan siang beda dengan amalan malam. Amalan maghrib beda dengan amalan subuh. Ketentuannya khusus. Maka kalimatnya diungkapkan dengan kata siang, di depannya menggunakan alif lam. Alif lamnya disebut dengan alif lam ta'rif atau ma'rifah. Fungsinya mengkhususkan sesuatu beda dengan yang lainnya. The dalam bahasa Inggris. Car. Banyak mobil di luar. The car yang ini bukan yang lain. Siam banyak puasa yang lain. Asyam puasa yang ini bukan puasa yang sekenanya saja. Jelas sampai sini? Ah, jadi teman-teman sekalian, mohon maaf. Ketika Allah meminta kita menunaikan puasa di bulan Ramadan nanti, puasanya bukan sekedar puasa, tapi ada ketentuan-ketentuan khusus yang hanya berlaku di waktu itu, tidak pada tempat yang lainnya. Untuk itulah teman-teman seluruhnya, mustahil kita bisa menjalani puasa dengan baik kalau tidak mempelajari ketentuannya. Mustahil kita bisa menjalani puasa Ramadan dengan mulia kalau kita tidak mempelajari aturan-aturan di dalamnya. Karena itulah kita butuh tarhib pada saat ini untuk mengeluarkan ketentuan Ramadan, mempelajari syarat-syaratnya, sehingga ketika sampai di bulan Ramadan, maksimal kita menunaikannya. Paham sampai di sini? Baik, satu. Dua. Kita teruskan dulu. Kepada siapa kewajiban puasa ini ditujukan oleh Allah, dan apa keutamaan dari puasa yang dimaksudkan? Pelan-pelan. Yuk kita baca ayatnya, Quran surah kedua, ayat 183, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, diwajibkan atas kalian menunaikan puasa dengan ketentuan tertentu, syarat tertentu, amalan tertentu. Sebagaimana kewajiban ini pernah juga diberlakukan pada umat sebelum kalian, supaya kalian bisa meningkatkan takwanya. Perhatikan awal ayatnya. Ketika Allah mewajibkan puasa Ramadan dengan menggunakan kata siam, syarat ketentuan berlaku, ternyata Masya Allah kewajiban ini tidak ditujukan dengan kalimat orang-orang Islam, tapi dibuka dengan kalimat, hey orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Saya tuliskan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Fokus sini. Ini keutamaan yang pertama. Perhatikan baik-baik. Ya. Disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Harfun nida. Nanti kita bahas pelan-pelan. Kita agak bersabar ya. Setiap huruf kita temukan, kita bahas keutamaannya. Ayyuha. Di sini ada taukid. Disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Alladzina ismun mausul. Tapi menunjuk pada semua kalangan tanpa kecuali. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Semua ini disandingkan dengan kalimat iman menggunakan kata amanu. Poin ini dulu yang akan saya bahas. Lihat sini. Ya, kalau Anda belajar ilmu nahu, gramatikal bahasa Arab, ya itu disebut harfun nida, huruf panggil, untuk memanggil. Ada 14 jenis huruf nida. Bisa A, bisa Ya, bisa Aya, bisa Wa, dan sejenisnya. Tapi kalau Anda cari dalam Al-Quran, dari 14 huruf ini, hanya satu huruf yang digunakan dalam Al-Quran. Silakan Anda cek. Di semua ayat Quran, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, Anda tidak akan menemukan huruf panggil, huruf nida, kecuali menggunakan huruf ya. Ternyata setelah diteliti dalam kaidah bahasa Arab, huruf ya ini satu-satunya huruf yang digunakan untuk memanggil dalam keadaan yang sangat fleksibel. Bisa memanggil yang dekat, bisa memanggil yang menengah, bisa memanggil yang jauh. Kalau saya katakan misalnya, maaf, di depan saya misal ada Ahmad, saya panggil ya Ahmad, dekat. Ada yang menengah, misal Hussein, saya katakan ya Hussein, dekat dengan saya. Ada yang jauh misalnya, Ali, saya panggil ya Ali, jauh. Anda boleh gunakan baik dekat atau menengah atau jauh, Anda gunakan huruf ya untuk memanggil objek yang ingin didekatkan kepada Anda. Paham sampai sini? Sekarang persoalannya teman-teman sekalian, perhatikan kalimatnya. Ketika Allah meminta kita menunaikan puasa, kita dipanggil oleh Allah dengan menggunakan huruf ya, dan huruf ini disandingkan dengan kalimat iman. Ya, disandingkan dengan kalimat iman. Kata para pakar tafsir, seakan-akan Allah memberikan gambaran bahwa, satu, panggilan puasa bukan hanya panggilan ibadah, tapi juga panggilan yang bisa meningkatkan kualitas iman kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah ingin katakan begini, hei orang-orang yang merasa punya iman dalam dirinya, saya tidak peduli apakah iman kalian merasa kuat, yang dengan kuat kalian berada dekat dengan saya. Di ada orang yang imannya begitu kuat, jangankan sholat fardu, sunnah dikerjakan. Jangankan puasa fardu, sunnah dikerjakan. Jangankan sholat berjamaah biasa, ke masjid dia kejar, dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah karena imannya kuat. Atau yang kedua, maaf, kalian merasa jaraknya menengah dengan Allah. Imannya biasa-biasa saja. Salat berjamaahnya baru yang 5 waktu. Puasanya baru yang Ramadan saja. Atau yang ketiga, saya tidak peduli kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei, sepanjang kamu masih memiliki iman, walaupun iman kamu begitu tipis, merasa jauh dariku, saya akan hadiahkan pada kalian satu amalan. Saya akan perintahkan pada kalian satu amalan yang dengan amalan itu saya jadikan semua level tadi. Baik yang tipis, yang menengah, yang kuat akan ditingkatkan kedekatannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa amalan itu? Kutiba alaikumus siyam. Jadi ternyata teman-teman sekalian, ketika Allah tawarkan kita untuk menunaikan puasa, salah satu manfaatnya untuk meningkatkan keimanan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara keutamaan Ramadan, satu-satunya waktu, satu-satunya bulan, dan satu-satunya titian hari yang ketika dihadirkan bulan Ramadan, pada saat itu Allah berikan taufik iman pada seluruh insan beriman, orang-orang muslim. Taufik iman, bukan hidayah iman lagi. Jadi ada hidayah, ada taufik, itu beda. Awas, hati-hati. Ada hidayah, ada taufik, itu beda. Anda menggabungkan keduanya, taufik dan hidayah, tapi tidak paham maknanya, tidak akan mendapatkan esensinya. Lihat sini. Kalau disebutkan hidayah, hidayah, artinya petunjuk Allah yang mendekatkan seorang hamba pada hakikat kebenaran. Petunjuk Allah yang mendekatkan seorang hamba pada hakikat kebenaran. Sifatnya dua. Hidayah punya dua sifat. Satu, dia diberikan oleh Allah secara merata. Di sepanjang Anda hidup, Anda punya kesempatan dapat hidayah. Saya kurang sepakat dengan kalimat yang mengatakan dia belum dapat hidayah. Tidak. Tapi yang terjadi sifat yang kedua. Sifat pertama diberikan secara merata, sifat kedua setelah diberikan Anda harus cepat mengambilnya. Jadi kalau Anda diberikan hidayah oleh Allah, jangan Anda tinggalkan, begitu diberikan Anda ambil. Persoalan sekarang bukan tidak dapat hidayah, Allah berikan hidayah, cuman dia tidak mau mengambilnya, itu masalahnya. Quran surah ke-29 ayat 69 dalilnya. Ambil. Quran surah 29 ayat 69. Habibi siap-siap. Insyaallah, bismillah. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Wa huwallahu la ilaha illa hu. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Quran surat apa? Al-Ankabut. Ayat keberapa? Ayat yang 69-70. 69-70. Bacakan satu ayat sebelumnya. Satu ayat sebelumnya, Ahmad. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Ahmad, ayat sebelumnya. Surah 29. Surah 29, Al-Ankabut. Ayo diskusi dulu. Ayo Allah. Surah ke-29. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah la ma'al muhsinin. Kamil Ahmad diskusi, mana yang benar, Ahmad atau Kamil? Ahmad, ya Allah. Baik, sekarang lihat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Perhatikan rumus hidayah di Quran. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang sungguh-sungguh serius ingin mengambil hidayah dari kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan bimbing ia menuju petunjuk kami. Jadi sebetulnya ketika Allah memberikan petunjuk, rata diberikan. Contoh, ada petunjuk misalnya masuk lewat telinga. Anda dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu hidayah. Jangankan yang muslim, tidak sedikit orang non-muslim mendengar azan masuk Islam. Banyak pak di Australia pernah ada orang dengar azan. Begitu tanya-tanya tentang azan, dia katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada orang kemudian bisa datang hidayah lewat mata. Tadi saya di Pondok Indah cerita, ada mahasiswa, satu muslim, satu non muslim. Yang non muslim lihat tayangan salat Isya di Mekah masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ada hidayah lewat telinga, ada hidayah lewat mata, ada hidayah lewat pikiran. Cuma persoalannya, tidak semua orang yang ketika Allah berikan hidayah mau mengambilnya. Jangankan non muslim, ada orang Islam, mohon maaf, mendengar azan dia tidak ambil itu. Padahal yang non muslim saja dengar azan bisa masuk Islam lalu menunaikan sholat. Kenapa orang Islam yang ketika mendengar azan dia menjauh dari masjid? Itu poinnya. Di pertama, hidayah adalah petunjuk Allah yang mendekatkan seorang hamba pada hakikat kebenaran. Sifatnya disebarkan secara merata, cuman kembali kepada kita untuk cepat mengambilnya. Paham sampai sini? Taufik beda. Taufik lain. Taufik bimbingan Allah yang mengantarkan seorang hamba langsung pada hakikat kebenaran. Bimbingan Allah yang mengantarkan seorang hamba langsung pada hakikat kebenaran. Saya contohkan begini. Saya mau datang ke masjid ini, Said Naum. Alhamdulillah. Ada petunjuk di jalan. Masjid Said Naum, belok kiri, belok kanan, belok kiri, naik beca, naik ojek, lurus lagi, belok kiri lagi. Masya Allah. Ketika saya ikuti sampai di tujuan. Alhamdulillah. Itu hidayah namanya. Petunjuk yang mendekatkan pada hakikat kebaikan. Tapi taufik tidak. Begitu saya mau berangkat, lihat petunjuknya. Kemudian bertemu dengan seseorang. Ustaz mau kemana? Masjid Said Naum. Kejauhan ke sana. Langsung ikut dengan saya bimbing sampai ke sana. Diajak kemudian, dibimbing kemudian, sampailah di masjid yang dimaksudkan. Maka yang kedua, itu yang disebut dengan taufik. Paham bedanya? Nah, sekarang perhatikan. Hanya ada satu waktu dari 12 bulan. Hanya ada satu waktu dari rentang waktu yang kita lalui selama hidup. Yang pada saat itu Allah turunkan taufik keimanan kepada seluruh umat Islam di muka bumi. Kapan waktunya? Saat Ramadan. Begitu awal Ramadan tiba, Allah turunkan dan berikan taufik untuk semua orang-orang beriman untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau Anda tidak percaya, silakan. Di luar Ramadan, diajak ke masjid, belum tentu mau. Di luar Ramadan, dikasih mushaf, belum tentu dibaca. Tapi begitu tiba Ramadan, Allahu Akbar. Yang tidak ke masjid pun di luar Ramadan, tiba-tiba sab pertama. Anda enggak percaya, silakan. Cek nanti. Begitu tiba malam pertama Ramadan, silakan cek. Said Naum, penuh. Al-Azhar, penuh. Istiqlal, penuh. Bahkan Anda bisa melihat orang yang tidak pernah atau jarang ke masjid pun, tiba-tiba sab pertama. Tapi saya tidak katakan yang sab pertama yang enggak pernah ke masjid, bukan? Saya ingin katakan, begitu dahsyatnya bulan Ramadan, Allah berikan taufik keimanan pada diri kita, dibimbing untuk meningkatkan kualitas iman mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan cek, ibu-ibu yang jarang baca Quran, setiap malam Ramadan, malam pertama, bisa lomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Cuma Ramadan yang bisa menghadirkan semua nikmat itu. Karena itulah ketika bulan Ramadan dibuka kalimatnya oleh Allah, digunakan huruf ya, kemudian disandingkan dengan kalimat iman. Dan hebatnya menggunakan kata alladzina. Mencakup semua kalangan tanpa kecuali. Ini. Mau yang taat, mau yang tidak. Mau yang jauh, mau yang dekat. Kata Allah, saya tidak peduli. Awal Ramadan, saya berikan keutamaan. Dengan puasa, dianugerahkanlah kemudian nikmat peningkatan iman di awal-awal masanya. Cuma nanti mohon maaf. Ada yang sayang-sayang. Awalnya sudah diberikan peningkatan iman, tapi tidak dijaga dengan baik. Pertengahannya mulai terjadi peningkatan. Mulai terjadi kemajuan. Saf maju. Dari 30 saf, maju 15 saf. Setelahnya lagi, mulai terjadi peningkatan lagi. Maju jadi 5 saf. Masya Allah. Saf belanjaan Tanah Abang. Kemudian jadi meluber. Saf masjid jadi menurun. Naik, naik, naik, naik, naik. Ini persoalannya. Karena itu kita butuh tarhib. Bagaimana caranya menjaga konsistensi iman yang diberikan di awal waktu Ramadan, terjaga sampai dengan akhir Ramadan. Itu sebagian dari materi yang kita dapatkan insya Allah pada siang hari ini. Paham sampai sini? Jadi yang pertama, puasa diungkapkan dengan kata siam untuk mengetahui aturan-aturannya. Yang kedua, di antara keutamaan bulan Ramadan, Allah akan tingkatkan level keimanan kita yang kita harus jaga sampai dengan akhir Ramadan, yang dengan itu akan ada kedekatan lebih dibandingkan bulan-bulan sebelum Ramadan. Paham sampai sini? Tiga. Saya agak cepat. Hanya di bulan Ramadan, Allah berikan keutamaan, melebihi keutamaan di bulan-bulan lainnya, sampai dengan keutamaan-keutamaan ini, Allah mintakan kepada Rasulnya SAW, untuk membiasakan diri dulu berlatih puasa sebelum melakukan bulan Ramadan. Untuk berlatih memperbanyak puasa sebelum memasuki bulan Ramadan. Anda bayangkan, saking dahsyatnya keistimewaan Ramadan, Nabi diperintahkan, diberikan bimbingan oleh Allah untuk latihan puasa dulu sebelum sampai di bulan Ramadan. Apa di antara keutamaannya? Pelan-pelan. Satu, di bulan Ramadan adalah satu-satunya bulan yang Allah jadikan limpahan pahala dalam setiap amalannya berlipat menjadi 10 kali lipat dari hari biasanya. Hadis Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama dari kitab Al-Siyam. As-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi ashri amthaliha. Puasa itu ibadah yang khusus dikerjakan untukku dan aku yang mengukur kadar pahalanya. Sedangkan setiap kebaikan yang kerjakan pada saat itu dilipat gandakan 10 pahala, 10 kebaikan dari hari-hari yang lainnya. Masya Allah. Dimohon maaf ya, kalau antum misalnya baca Al-Quran, setiap hurufnya berapa? 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, dia mendapatkan 10 kebaikan setiap hurufnya. Alif lam mim. Berapa huruf? 3 huruf. Berapa pahala? 30. Kali 10, 30. Ramadan? Tidak. Kalikan 10 lagi. Di setiap hurufnya, biasanya 10, Ramadan kali 10 lagi. Masya Allah. Antum salat berjamaah, sekali pahalanya berapa berjamaah? 27 derajat. Ya, salatul jama'ati afdol min salatil fardi bisam'in wa ishin derajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat. Kalau anda tunaikan di masjid, di hadis pusin disebutkan, Allah, masjidnya saja itu sudah 25 kebaikan, baru masjidnya. Jadi kalau anda ingin berjamaah ke masjid, kemudian berniat ke masjid, datang ke masjid, baru masuk masjid, itu sudah mendapatkan 25 kebaikan. Jarak 1 ke 2, 500 tahun. 2 ke 3, 500 tahun. 3 ke 4, 500 tahun. 4 ke 5, 500 tahun. Ramadan kali 10 lagi. Kali 10 lagi. Jadi kalau anda nanti memasuki bulan Ramadan, maaf, tidak ada dorongan untuk mengerjakan amal soleh, tidak ada semangat untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, baca Quran, tidak punya semangat. Maaf, sholat tidak tergerak berjamaah. Maaf, infak tidak terdorong untuk mengeluarkan harta. Anda rugi pada saat itu. Karena Anda mesti menunggu setahun berikutnya untuk mendapatkan Ramadan yang berikutnya. Dan maaf, berita kurang baiknya, Anda belum tentu punya jaminan hidup sampai Ramadan yang berikutnya. Karena itulah nanti kita penting memiliki tarhib. Mendapatkan tuntunan dari Nabi untuk membiasakan diri sebelum datang Ramadan. Sehingga punya kebiasaan beramal soleh ketika sampai di bulan Ramadan. Ini nanti yang kita akan coba keluarkan sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu nanti kita akan saksikan bagaimana Nabi memperbanyak salatnya saat bulan Ramadan. Kita akan lihat berapa bacaan Al-Qur'an yang dikhatamkan oleh Rasulullah saat bulan Ramadan. Kita akan saksikan bagaimana bacaan Al-Qur'an yang dibacakan dalam salat Nabi di bulan Ramadan. Saking inginnya sahabat menjaga sampai-sampai tarawihnya nanti Umar bin Khattab ingin mempertahankan panjangnya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap bulan Ramadan. Nanti kita akan lihat. Paham sampai sini? Taim. Tiga. Keutamaan yang ketiga. Satu, meningkatkan iman. Kedua, melipat gandakan pahala. Sebentar. Ada yang tidak punya dosa di sini? Boleh angkat tangan? Saya serius. Saya. Kalau ada yang tidak punya dosa, saya pulang. Dia. Itu lebih baik kasih ceramah. Yang sedikit boleh angkat tangan? Agak banyakkan dikit. Yang banyak? Wah ya Allah, saking banyaknya gak bisa angkat tangan kita. Sama kayak saya. Kalau anda merasa punya banyak dosa, tapi anda jadi orang aneh. Ngaku banyak dosa, cita-cita masuk surga. Dan Firdaus lagi surganya bersanding dengan Nabi, itu luar biasa. Anda mengaku banyak dosa. Tayyib, cita-cita pengen Firdaus. Surganya selevel dengan Nabi. Tapi merasa banyak dosanya. Bukankah ketika ada dosa dikerjakan, harus ada amalan untuk menggugurkan dosa itu? Perhatikan rumus hisab, perhatikan rumusnya. Ini dosa, ini pahala. Anda dapat pahala, pahala ini akan ditimbang untuk menggugurkan dosa-dosa Anda. Ketika ada orang gibah, dia sholat. Sholatnya menggugurkan gibahnya. Misal, ambil pahala sholat, tutup gibahnya. Kemudian ada lagi, ini, maaf, pernah berdusta. Kemudian dia puasa, puasanya dia kerjakan, gugurkan dustanya. Ada amal soleh, ada amal salah. Begitu disebutkan amal soleh, menutup amal salahnya. Tutup, tutup, tutup, tutup, tutup. Persoalannya, tidak sedikit yang disebut oleh Nabi akan mengalami satu bencana luar biasa. Disebut muflis di hadis Muslim. Hati-hati. Atadrunal muflis, kata Nabi, tahukah kalian orang yang bangkrut di akhirat nanti? Kulna ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirhama lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut di antara kami yang tidak punya uang spesial pun dan tidak punya aset sedikit pun. Logis. Kata Nabi, al-muflisu min ummati. Orang muflis bangkrut dari umatku. Nabi tidak mengatakan umatnya Musa, bukan umatnya Isa, tapi ada yang mengaku umatnya Nabi tapi bangkrut di akhirat. Ya'ti yaumal qiyamati bisalatin, datang di hari kiamat dengan pahala salat yang banyak ditunaikan. Wasiyamin, puasanya rajin. Wazakatin, zakatnya tidak tertunda. Wa ya'ti qad syatama hadza, cuman sayang dia pun rajin mencela si fulan. Di salatnya rajin, mencela juga rajin. Saya tidak, Ustaz. Tidak seperti orang itu tuh. Oh sama. Dia sholat, dia mencela. Jadi ingat ya, ketika anda mengerjakan amalan, dan anda kemudian menyibukkan diri mencela orang lain, baru menyebutkan namanya, pahala anda sudah pindah kepada orang itu. Anda keluar dari sini ikut taklim. Anda lihat orang lain, teman anda. Tuh lihat tuh. Kayaknya belum dapat hidayah dia. Ya gak sama kayak kita ya. belum ikut ta'lim, Anda begitu bincangkan, dua pahala Anda pindah ke orang tadi. Pindah otomatis. Ya'tikat syatama hadha, wa khadhafa hadha, nuduh si fulan. Wa daraba hadha, senangnya berselisih, berkelahi. Maaf, wasafaka dama hadha, bahkan ada yang menumpahkan darah dengan menyebutkan nama Allah di dalamnya. Allahu Akbar, tembak orang. Allahu Akbar, bom orang. Pada keadaan yang tidak dibenarkan. Bahaya. Saya waktu kejadian bom Tamrin tuh, saya kemudian ke Lampung. Ditanya sama orang Lampung, Ustaz, apakah bom di jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya. Jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Agak beda kaidahnya. Lain. Nah sekarang persoalannya, jadi bagaimana caranya Anda punya cita-cita masuk surga, ngaku banyak dosa, tapi amal soleh belum banyak. Maka cara cerdasnya kata Nabi, Anda mesti mencari dan memburu amalan-amalan yang bisa menggandakan, mengupgrade pahala Anda. Sehingga dengan amalan itu, terupgrade pahalanya, meningkat pahalanya, bisa menutup yang dosa-dosanya. Amal soleh diperbanyak, amal salah dihabiskan pada saat itu. Bagaimana caranya? Cuman dua, tidak ada yang ketiga. Rumus pertama, Anda mesti mencari amalan yang disebut dengan sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Bahasanya bukan amal jariyah, sedekah. Jadi ada amal jariyah, ada sedekah jariyah, itu beda. Kalau amal masih umum. Ada amal soleh, ada amal sayyi. Ada baik, ada buruk. Tapi kalau sedekah, tidak ada yang lain. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan, kebaikan yang dibenarkan oleh syariat disebut dengan sedekah. Perhatikan di sini. Ada sedekah jariyah, ada sedekah tsabitah, itu beda. Sedekah jariyah, kebaikan yang nilai pahalanya terus mengalir. Kita wafat dia masih ada pahalanya. Sedekah tsabitah, kebaikan yang pahalanya tetap pada saat itu saja. Setelah itu tidak mengalir lagi. Misal, modal saya punya 50 ribu. Saya pengen pahalanya terus datang, saya meninggal masih ada. Saya belikan mushaf kemudian. Dengan mushaf itu saya titipkan pada para penghafal Quran. Modalnya 50 ribu. Begitu diberikan, dia baca mushaf, dia baca Quran, dia baca Quran. Bukankah satu huruf dia 10 kebaikan? Begitu dia baca, setiap bacaannya saya mendapatkan pahala dari situ. Hadis Muslim, nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin falau ajru mithladi fa'ili min ghairi an yankusa madli syai. Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan, mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan. Tanpa dikurangi sedikit pun, tanpa dikurangi sedikit pun. Saya wafat, mushafnya masih ada, pahala masih dapat dari situ. Modal 50 ribu. Saya wafat, mushaf hilang, tapi penghafal Qurannya masih ada. Setiap dia ucapkan, saya dapat bagian dari pahalanya. Modal cuma 50 ribu. Dan hampir mustahil ada penghafal Quran yang baca Quran cuma satu ayat. Gak ada. Gak ada penghafal Quran cuma baca satu huruf. Mustahil. Nun. Sudah dulu. Ah. Dia pengen pahala, saya kirim satu buat dia sekarang. Nun. Gak ada. Penghafal Quran Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Yang lainnya sekian huruf. Sekian huruf. Berapa pahala dapatkan? Itu yang disebut sedekah jariyah. Sedekah tsabitah, modal 50 ribu belikan makanan. Kasih orang lapar. Begitu dimakan oleh dia, dia sholat. Dari tenaga itu Anda dapat pahalanya. Tapi habis tenaga dari sumber makanan tadi, hilang pahala Anda. Itu cara pertama. Pandai-pandai mencari peluang pahala yang banyak dengan amalan-amalan yang ringkas tapi pahalanya mengalir. Tapi yang kedua, ini yang sulit ditemukan. Setiap harinya pahala. Malamnya pahala, siangnya pahala, sorenya pahala. Dan digandakan 10 kali lipat di hari biasa. Tidak ada di bulan lain kecuali Ramadan. Tidak ada di malam lain kecuali Ramadan. Tidak ada di sore lain kecuali Ramadan. Jadi kalau Anda tidak siapkan mental Anda dari sekarang, tidak siap-siap mencontoh Nabi bagaimana mempersiapkan diri masuk Ramadan, Anda rugi. Rugi. Orang lain sholat, Anda tidur. Orang lain ke masjid, Anda tidur. Orang lain buka, Anda tidur. Orang lain ibadah nunggu buka, Anda tidur. Masya Allah. Habis tidur, tidur lagi. Habis tidur lagi. Luar biasa. Dan hebatnya, tidurnya pakai dalil. Kan ada dalil Ustaz. Niyamus sha'imi, ibadah. Tidur orang puasa, ibadah. Hadis palsu. Palsu. Ya, palsu. Jadi kalau mengamalkan hadis palsu, pahalanya pun palsu. Surganya pun surga palsu. Ya. Ini. Awas hati-hati, ini baru mukaddimah nih, kita belum mulai nih. Kita belum mulai. Nah, kita sampai jam 5. Tarhibnya belum kita bahas nih. Kita baru pembukaan aja, tenang aja ya. Sampai jam berapa? Jam 9, tenang, baru 8:30. Ya. Tiga, keutamaan ketiga. Ini cuma di Ramadan nih. Dan ini tidak semua yang puasa mendapatkan ini. Ini pun lebih spesial lagi. Kalau Anda gak siap-siap dari sekarang, maka Anda bisa menyesal di kemudian hari. Hati-hati. Cuma bulan Ramadan yang dihadirkan oleh Allah, waktunya sekejap, hanya malam saja. Yang di malam itu Allah lipat gandakan pahala setiap amalan lebih daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, tapi lebih daripada 1000 bulan. Sama kayak begini nih. Kita mau salat subuh, ada 2 rakaat sebelum subuh. Salat sunnah. Hadis Muslim, hadis 724 sampai 729. 2 rakaat sebelum subuh pahalanya berapa? Oh, bukan dunia dan seisinya, bukan. Bukan, tapi lebih daripada dunia dan seisinya. Lebih. Jadi enggak senilai dengan dunia, lebih daripada dunia dan seisinya. Lebih. Ya. Jadi kalau saya sampaikan, mic yang pertama lebih jelas daripada yang mic yang kedua. Ada? Nah ini kalau ini dunia, nah ini lebih daripada dunia dan seisinya. Baik. Paham ya? Baik. Saya begini deh, kadang-kadang kita ini, mohon maaf ya, kita ini kadang-kadang kurang rasional. Mengaku logis, tapi tidak pernah rasional. Pilih mana? Banyak mana nih? 500 ribu atau dunia dan seisinya? Dunia dan seisinya. Jangan bandingkan lu dengan lebih daripada dunia. Dunia dulu deh. Lebih banyak mana? 500 ribu atau dunia dan seisinya? Dunia dan seisinya. Sekarang kita uji ya. Sekarang kita uji. Besok subuh jam berapa? Lihat sini, jangan lihat ke atas. Sini. 4 berapa? 4.41. Baik. Hari ini kita bikin pengumuman yang subuhan di Masjid Said Naum. Insyaallah 50 orang pertama yang awal ke masjid dapat masing-masing 500 ribu. Insyaallah. Ini contoh. Contoh ya. Bukan betul lah. Contoh. Contoh. Contoh. Insyaallah dapat masing-masing 500 ribu. Baik. Subuh 4.41. Saya tanya pada Anda. Datang ke masjid jam berapa? Jam 3. Jam berapa lagi? Jam 2. Saya yakin ada yang nginep, Pak. Nginep. Itikaf demi 500 ribu. Ganti kalimatnya, sebarkan lewat SMS. Masya Allah. Orang yang sholat di Masjid Said Naum, 50 orang pertama datang lebih awal mendapatkan dunia dan seisinya. Lebih daripada dunia dan seisinya. Kasih catatan bawahnya. Hadis Nabi. Pertanyaan saya, berapa yang datang? Kita tuh kadang-kadang gak rasional. Dikasih banyak, pengennya sedikit. Dikasih banyak, pengen sedikit. Cita-cita pengen banyak. Begitu diberikan, pengen sedikit. Aneh tuh orang. Demi Allah, aneh. Aneh. Nah, sekarang kembalikan. Cuman di bulan Ramadan, Allah hadirkan satu malam. Yang saat satu malam itu, luar biasa pahalanya. Khairum min alfi syahr. Lebih daripada 1000 bulan. Lebih. 2000 bulan. Bisa 3000 bulan. Bisa 4000 bulan. Bisa 5000 bulan. Terserah Allah. Karena kaidahnya mengatakan, asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa kerjakan untukku, saya yang punya otoritas memberikan pahalanya, kata Allah. Saya berikan, ada yang 1000 bulan, ada yang 2000 bulan, ada yang 3000 bulan. Kapan lagi teman-teman sekalian, kalau 1000 bulan saja misal sama dengan 83 tahun, artinya kalau Anda baca Quran di malam itu, bacaan Anda sama dengan 83 tahun tanpa berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Bersamaan dengan malam itu, bacaan bismillah Anda sama dengan 83 tahun tanpa henti. Gak usah 83 tahun lah. Anda bisa enggak? 85 jam tanpa henti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa enggak? Belum tentu. Anda kerjakan saat itu sama dengan 83 tahun paling minimal. Paling minimal. Kapan lagi Anda kehilangan Ramadan tahun ini, Anda harus menunggu Ramadan tahun depan. Dan beritanya belum tentu hidup sampai yang akan datang. Jadi kalau yang sekarang belum bisa membuat Anda mengejar keutamaannya, belum juga sadar tentang kemuliaannya, Anda butuh apa lagi untuk memotivasi Anda untuk serius mendekati Ramadannya? Maka malam itu dikenal dengan nama malam? Bukan. Bukan, jangan ngarang. Awas, jangan ngarang. Mengarang cuma ada di pelajaran bahasa Indonesia. Lihat, malam itu dikenal dengan malam? Bukan. Bukan, bukan 1000 bulan. Malam Al-Qadar. Kalau sudah pakai malam, jangan pakai Lailah lagi. Karena Lailah itu artinya malam. Paham ya? Baik. Lailah ada beda antara Lail dengan Lailah itu beda. Kalau Lail itu waktunya. Lail. Waktunya. Turunannya jamaknya Layali. Laili, Lila, Lela. Lail, Lila, Lela, Laili, Layali. Lala, Lili itu malam artinya. Ibu Lila, ibu malam. beda dengan yang lainnya. Kalau cuma menunjuk waktu, lail saja. Lail, itu waktu. Thumma atimmus syiyama ila lail. Sempurnakan puasa Anda sampai ke awal waktu malam. Maghrib maksudnya, malam. Aqimis salata lidulukisyamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana mashhuda wa minal laili fatahajjad. Dari sementara malam, tahajud. Malam, itu waktunya. Tapi kalau sudah ada tak di dalamnya, artinya ada yang istimewa di malam itu. Bukan malam-malam lainnya, cuma di malam ini saja. Anda tidak dapat di malam itu, tunggu tahun depan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailah, pakai ta, tidak menggunakan yang lainnya. Ta. Ah. Pelan-pelan. Sekarang kita mulai bahasan intinya. Ingat yang tadi baru mukaddimah, sekarang kita mulai bahasan intinya. Cuma di bulan ini dilipat gandakan pahala. Cuma di bulan ini ada pahala bisa berlipat sampai dengan lebih daripada 1000 bulan. Cuma di bulan ini iman kita di-upgrade oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma di bulan ini kita diminta mengerjakan ibadah-ibadah yang luar biasa. Persoalannya, maaf, tidak semua orang mengaku beriman setelah diberikan semua keistimewaan itu bisa bersemangat untuk bisa mengerjakan dan memburu amalan-amalan di dalamnya. Untuk itulah sebelum datang Ramadan, apa yang mesti dikerjakan oleh kita? Persiapan apa yang harus dilakukan sebelum sampai ke bulan Ramadan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah di antara bahasan yang coba kita mulai barangkali dalam kisaran 15-20 menit ke depan. Satu. Di antara materi tarhib persiapan Ramadan yang disampaikan oleh para sahabat-sahabat Nabi termasuk istri-istri mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhunna jami'an menyoal tentang kebiasaan Nabi mempersiapkan diri sehingga lapang saat menghadapi Ramadan. Pertama, Nabi membiasakan diri memperbanyak puasa sunnah sebelum tiba datangnya Ramadan. Amalan pertama, memperbanyak siam sunnah. Puasa sunnah. Bahkan di bulan Sya'ban, Nabi semakin perbanyak lagi. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa sunnah lebih banyak di bulan Sya'ban. Sya'ban diperbanyak. Rajab, wow, Masya Allah, Alhamdulillah. Di antara bulannya kita boleh menunaikan puasa. Termasuk bulan-bulan hurum. Bulan-bulan hurum. Dalilnya Quran surah ke-9 ayat 36. Quran surah ke-9 ayat 36. Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sungguh jumlah bilangan bulan yang ditetapkan oleh Allah ditetapkan di kitabnya sejak mulai diciptakan langit dan bumi jumlahnya 12 bulan. Setahun ada 12 bulan. Minha, dari 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang ditetapkan oleh Allah dinamai sebagai bulan hurum. Hurum. Dari 12 bulan setahun 12 bulan. Dari 12 bulan ada 4 bulan istimewa. Beda keistimewaan dengan Ramadan. 4 bulan ini disebut dengan bulan hurum. Hurum. Berlaku hukum-hukum khusus di bulan ini. Ada ajakan-ajakan khusus di bulan ini untuk berlatih meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan bulan-bulan ini? Kata Nabi, "Tsalatsa mutawaliyah." Ada 3 bulan yang berurutan. Satu, bulan ke-11. Apa bulan ke-11 namanya? Ayo. Dzulkifli, masyaallah. Biasa. Zulqa'dah atau Zulqa'idah? Zulqa'idah. Ah, bukan Zulqa'dah, bukan Zulqa'idah, tapi Zulqa'dah. Qa'dah, bukan Qa'dah. Kalau Qa itu isim marrah yang cepat. Zulqa'dah, duduk singkat, bangun lagi. Jadi kalau saya duduk, bangun lagi itu Qa'dah namanya. Kalau Qa'dah, duduk-duduk santai. Bulan ke-11 disebut dengan bulan Zulqa'dah, bulan duduk-duduk santai. Karena orang-orang Arab yang biasanya merantau, ada yang ke Yaman, ada yang ke Syam, ada yang ke Syria, ada yang ke macam-macam untuk berniaga, untuk perjualan. Khusus di bulan itu, karena mendekat musim haji, mendekat musim haji, orang-orang yang dikunjungi kemudian datang kepada Nabi SAW ke area. Cek. Luar biasa. Karena tarhib Ramadan, keutamaan tarhib Ramadan menjadikan yang tidak kedengaran jadi kedengaran. Kedengaran suara saya? Tidak bisa jawab. Masya Allah. Sudah, lihat sini. Fokus baik-baik, saya kembalikan ke sini. Teman-teman sekalian, pertama, thalatha mutawaliyah, tiga berurutan. Satu, Dzulqa'dah, bulan-bulan santai. Santai, kenapa santai? Karena banyak orang Arab yang tadinya merantau keluar untuk berniaga, sekarang yang dikunjungi datang ke Mekah menuju pusat haji. Karena dikunjungi ke Mekah, maka saat yang di Mekah itu mereka tidak keluar. Nunggu orang datang. Santai, minum teh, ya, minum kue, minum kopi, datang orang. Maka disebutlah bulan ke-11 dengan Dzulqa'dah. Ke-12, Dzulhijjah. Bulan pertama, apa namanya? Bukan. Saya ulang, apa namanya? Bukan. Ayo, bias pertanyaan pertama, jawaban kencang. Pertanyaan kedua, pelan. Yakin saya, pertanyaan ketiga, gak ada yang jawab. Apa namanya? Bukan Muharram, bukan. Tidak ada bulan Muharram, yang ada Al-Muharram. Al-Muharram. Beda antara Muharram dengan Al-Muharram, itu lain. Silakan cek di semua urutan hadis. Tidak pernah disebutkan Muharram, yang ada Al-Muharram. Kalau Muharram, itu segala yang diharamkan. Maaf, mabuk itu Muharram. Mirasan tika Muharram. Judi Muharram. Korupsi Muharram. Segala yang diharamkan disebut Muharram. Hukumnya disebut dengan haram. Kalau Anda ingin letakkan huruf alif lam di depannya, alif lam untuk menunjuk pada waktu meninggalkan segala yang dilarang. Saya enggak pengen mabuk lagi, saya enggak pengen judi lagi, saya enggak pengen zina lagi, saya enggak pengen macam-macam yang buruk lagi, maka tambahkan alif lam di depannya, dikenal dengan nama Al-Muharram. Bulan untuk awal meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ketiga Al-Muharram, keempat wa Rajabun Mudhar, bulan Rajab. Empat Rajab. Maka di bulan-bulan ini, khusus kata Allah, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlatih meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di ayatnya disebutkan, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Khusus di bulan-bulan yang empat itu, kalian harus berlatih untuk meninggalkan banyak perbuatan zalim. Tahu zalim? Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Gelas untuk minum, gayung untuk mandi. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Itu orang zalim namanya. Maaf. Ada orang menempatkan perbuatan baik tidak pada tempatnya. Ada orang menempatkan perbuatan buruk tidak pada tempatnya. Kita itu dilarang mencela, tiba-tiba Anda mencela. Itu zalim namanya. Kita dilarang berselisih, tiba-tiba Anda berselisih. Itu zalim namanya. Anda dilarang mencuri, tiba-tiba Anda mencuri. Itu zalim namanya. Anda dilarang gosip, tiba-tiba Anda gosip. Itu zalim namanya. Zalim mengerjakan segala perbuatan yang dilarang. Khusus bulan-bulan haram, kita diminta oleh Allah berlatih di bulan-bulan ini untuk meninggalkan segala yang dilarang. Nah teman-teman sekalian, ada satu cara yang paling efektif supaya Anda bisa menahan segala perbuatan maksiat. Caranya disebut dengan puasa namanya, puasa. Karena itu di bulan-bulan haram ini yang empat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab, disunahkan kita di bulan-bulan haram ini untuk meningkatkan puasa. Apa faedahnya? Dua. Satu, khusus untuk bulan-bulan haram ini, faedahnya adalah melatih diri kita untuk terbebas dari maksiat. Bebas dari maksiat. Karena biasanya kalau orang puasa, kecenderungannya tidak ingin bermaksiat. Minimal takut batal puasanya. Mau bohong, takut batal. Dicela, mau balas, takut batal. Masya Allah. Ada orang sedang puasa nih, bulan Rajab. Misal, tiba-tiba sedang puasa, jam 5, sebentar lagi buka, tinggal 1 jam. Dicela orang habis-habisan. Wah, begini. Dia diam, tidak mau balas. Kenapa enggak balas? Habis maghrib. Habis maghrib. Habis maghrib. Takut batal dia. Nyuri, tahan. Pandang yang tidak baik, tahan. Melakukan pekerjaan buruk, tahan. Kenapa? Puasa. Latihan. Sekarang kita termasuk satu di antara bulan Al-Khurum itu, bulan Rajab. Anda silahkan. Silahkan tingkatkan puasa. Dalilnya yang tadi. Tapi jangan gunakan hadis palsu. Di bulan Rajab itu ada 3 hadis yang utama. 3-3 dhaif, selebihnya palsu. Betul, 3-3 dhaif, selebihnya palsu. Yang dhaif saja bermasalah, apalagi yang palsu. Mohon maaf, Allah. Siapa yang puasa sehari di bulan Rajab, pahala sekian. 2 hari pahala sekian, 3 hari pahala sekian, 7 hari dia mendapatkan 7 kemuliaan pintu surga, 8 hari dibebaskan dari 8 pintu neraka. Pernah dengar hadis itu? Ah, itu hadisnya bukan palsu, Pak. Tapi palsu banget. Palsu banget, ya. Bahkan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis itu. Ya. Jadi kalau Anda ingin puasa, enggak ada masalah, silakan puasa. Puasa yang diniatkan meningkatkan di bulan-bulan haram. Dzulqa'dah puasa, Dzulhijjah puasa, Al-Muharram puasa. Tunggu Muharram kelamaan. Sekarang adanya Rajab, puasa di bulan Rajab, enggak ada masalah. Senin puasa, silakan. Selasa puasa, silakan. Rabu istirahat, boleh. Senin saja dengan Kamis, silakan. Puasa Daud, boleh. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Sah. Puasa Daud, sah. Yang tidak ada, sholat Daud. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Itu yang gak ada. Ini gak usah ngeributin sesuatu yang gak perlu diributkan. Gak ada kerjaan. Gak ada kerjaan. Ya, mengatur sesuatu yang sudah diatur, buang-buang energi. Ya, Nabi katakan silakan puasa. Anda katakan, gak ada ini, ada. Yang tidak ada itu puasa dilandaskan pada hadis-hadis yang dhaif. Hadis-hadis yang palsu, itu yang tidak boleh. Tapi kalau Anda ingin gunakan dalil yang sahih, silahkan. Sepanjang tidak mengkhususkan di saat itu saja dengan menolak yang lainnya. Itu yang dilarang. Paham ya? Tapi keutamaan puasa di bulan Rajab ini bukan keutamaan biasa. Karena itu sebagai latihan teman-teman sekalian menuju kebiasaan saat di bulan Ramadan nanti. Nabi Rajab puasa, biasa. Kadang puasa, kadang buka. Tapi saat Syaban, beliau tingkatkan lagi. Tingkatkan lagi, tingkatkan lagi. Ternyata peningkatannya itu di bulan Syaban. Jadi kalau ada orang Rajab puasa, bulan Syaban tidak, gagal puasa Rajab Anda di situ. Gagal itu dalam pengertian tanda petik. Artinya apa? Sebetulnya puasa di bulan Rajab untuk meningkatkan kebiasaan saat Syaban. Puasa di bulan Syaban melatih kebiasaan saat bulan Ramadan. Sehingga dengan terbiasa puasa ini, orang yang tadinya tidak biasa puasa, fisiknya bisa menyesuaikan dengan keadaan di bulan Ramadan. Sebab kalau Anda tidak biasa terbiasa puasa sunnah, tiba-tiba langsung puasa Ramadan, fisik Anda enggak siap. Ada kebiasaan tadinya makan, mesti ditahan. Apalagi yang maaf ya, maaf. Anda punya anak baru baligh, tahun ini wajib bukan latihan lagi. Maka bagaimana menjadikan dia terbiasa puasa? Maka Anda mulai latihan puasa sunnah pada anak Anda. Kerjakan di hari ini, besok istirahat dulu. Kerjakan hari ini, besoknya istirahat. Begitu masuk Ramadan, fisiknya sudah terbiasa pada saat itu. Itu di antara rahasia membiasakan tubuh kita sehingga terbiasa saat masuk bulan Ramadan. Termasuk mohon nih, yang sudah balik, yang bertobat dari hal-hal yang buruk, biasa enggak puasa, sekarang pengen puasa, Anda bisa berlatih saat Syaban. Jangan seperti tahun-tahun yang lalu. Memang bagus niatnya, cuman salah caranya. Ada preman biasa enggak puasa, tiba-tiba tobat masuk Ramadan. Begitu masuk Ramadan dia enggak siap. Jalan, bagus caranya. Inspeksi di warung-warung. Masya Allah, begitu masuk warung, Ramadan buka, marah dia. Apa Anda gak menghargai ini orang puasa? Pasang tirai, katanya. Pasang tirai sama pemilik warung. Udah ketakutan, begitu dipasang, dia lihat kanan kiri masuk. Pak, es teh manis satu ya. Kejadian di Sumedang itu dulu. Saya bukan mengarang, kejadian itu. Ya teman cerita kepada kami. Kenapa? Bukan karena gak mau puasa, kadang tidak siap. Masuk dia sampai luhur, duhur mulai merasa lapar. Masuk sampai asar, mulai perut keroncongan. Yang dipesan banyak, tapi sudah tidak menahan dengan baik apa yang dia rasakan pada saat itu. Karena itu yang pertama, coba biasakan di keluarga, ajak anak-anak ketika masuk bulan Rajab, meningkat di bulan Syaban, biasakan puasa sunnah, sehingga tubuh kita terbiasa sampai di bulan Ramadan. Paham? Dua. Dan ini terakhir dari pembahasan kita. Supaya singkat, tapi ada banyak yang kita dapatkan. Bismillah. Boleh saya hapus? Boleh. Mana penghapusnya? Jazakallah khair. Yang mana aja bebas sekarang ya. Baik. Jazakumullah khair. Dua. Menyiapkan program Ramadan. Ini poinnya. Menyiapkan program Ramadan. Perhatikan isyaratnya. Ada banyak hadis yang menunjukkan persiapan Nabi untuk mengagendakan agenda-agenda Ramadan. Di antaranya 3 agenda utama. Ini yang paling penting, hati-hati. Ada 3 aktivitas Nabi SAW yang diinfokan kepada kita untuk ditingkatkan saat masuk bulan Ramadan. Mumpung sekarang masih Rajab, ada persiapan sebulan Syaban, kita sekarang bisa menyiapkan amalan-amalan ini untuk berlatih kemudian dimaksimalkan di bulan Ramadan. Amalan pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas sholat. Satu. salat. Kalau bicara kuantitas itu jumlah. Sehari semalam berapa salat yang ditunaikan? Berapa waktu? 5. Berapa rakaat? Masya Allah. Sudah usia begini masih 5 waktu juga. Ada anak 5 tahun salat 5 waktu. Anda 50 tahun 5 waktu juga. Anda butuh berapa tahun lagi untuk meningkatkan salat Anda jadi lebih baik? Cek teman-teman sekalian, 5 waktu itu yang fardu. Kalau bicara kemudian peningkatan, maka tambah. Nambah yang fardu, menambah dengan tambahannya. Apa tambahan dari yang fardu? Sunnah. Nama salatnya nafilah, hukumnya sunnah. Maka ketika kita akan sampai di bulan Ramadan, membiasakan meningkatkan kuantitas salat. Tambahkan jenis-jenis salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Siang dan malamnya. Siang plus malam. Saya kotak yang malam, terutama yang ini. Fokus. Lihat baik-baik. Anda tidak menyiapkan agenda ini, maka perjalanan puasa Anda hanya akan menahan lapar dan haus. Kata Nabi, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'a ala tash." Tidak sedikit orang puasa, ketika dia jalani puasa, enggak dapat apa-apa. Cuma tahan lapar, haus. Lapar, haus. Lapar, haus. Enggak ada yang lain. Karena dia tidak merencanakan kegiatan yang akan dikerjakan saat Ramadannya. Yang pertama, berlatih meningkatkan kuantitas dan kualitas salat. Siang. Mulai sekarang coba keluarkan jenis salat-salat yang dikerjakan pada siang hari. Selain yang fardu. Misal kita keluarkan. Dimulai awal pagi, awal subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Kita ambil At-Tirmidzi. Nomor hadis 414. Man shalla itsnatai asyrata rak'atan. Siapa yang menunaikan salat 12 rakaat. Fi yaumin wa lailatin. Siang dan malam. Mengiringi salat fardu. Awas. Awas hati-hati. Apa jumlahnya 12 ini? 1. Arba'an qabla dhuhri. 4 rakaat sebelum dhuhr. Hadisnya dimulai dhuhr. 4 rakaat sebelum dhuhr. Qabla dhuhr. Rakaataini ba'daha. 2 rakaat setelah dhuhr. Ba'd. Kemudian rakaataini ba'dal maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Berapa? 8. Rakaataini ba'dal isya. 2 rakaat setelah isya. 10. Rakaataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh, 12. 12. Ini baru yang pokok. Anda bisa konsisten mengerjakan ini, kata Nabi, buniyalahu bihinna baitun fil jannah. Orang yang konsisten mengerjakan ini selama hidupnya, maka kalau ia wafat dengan konsistensi amalan ini, akan dibangunkan langsung oleh Allah satu rumah di surga untuknya. Ummu Habibah ketika mendengar pernyataan ini, kata beliau, lihat kalimatnya. Bima makna? Lihat kalimatnya. Azamtu alla atrukaha tula hayati. Sejak saya mendengar pernyataan Nabi ini, saya bertekad pada diri saya tidak akan tinggalkan selama hidup saya amalan ini. Mendengar sahabat dari pernyataan Sayyidah Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, kata mereka, kami pun bertekad tidak akan meninggalkan amalan ini. Ummu Habibah, istri Nabi, keluarga Nabi, tercinta Nabi, sudah ada jaminan surga bersama Nabi, tapi ketika mendengar amalan ini, beliau masih bertekad saya enggak akan tinggalkan. Maka akhwat yang di belakang, Anda istri Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, tabiin juga bukan, tidak ada jaminan surga, maka Anda lebih berhak untuk bisa menggunakan konsistensi amalan ini untuk mendapatkan rumah Anda di surga. Siapa yang sudah punya rumah di surga, boleh angkat tangan. Ayo silakan, saya pulang. Kalau Anda merasa belum punya rumah, bangun bahannya dari sekarang. Ini sudah ada bahannya. 2 rakaat sebelum subuh, tadi lewat. Duhur, alhamdulillah. Duhur kelewat, nah nanti tunggu maghrib, ba'da maghrib, kalau hidup. Makanya kalau Anda merasa bisa wafat kapan saja, ketika ada amalannya, jangan tinggalkan. Sebab begitu ditinggalkan, kesempatan tidak berulang. Nggak ada yang berulang, Anda harus tunggu yang lainnya lagi. Sedangkan wafat, itu tidak ada pilihan. Kita nggak bisa milih, Anda bisa duluan, saya belakangan, bisa. Bisa ditukar, saya belakangan, Anda duluan, bisa. Bisa ditukar lagi, saya duluan setelah Anda, mungkin. Ini poinnya. Belum selesai. Ini standar. Jadi kalau Anda mengerjakan amalan sunnah baru yang ini, 12, jangan dulu bangga. Amalan Anda masih standar. Kalau mau di atas standar, naikkan lagi dikit, teman-teman sekalian. Tambah lagi. Masya Allah. Syuruk awal duha. At-Tirmidzi nomor hadis 586. Man shalla ghadata fil jama'ati. Siapa yang menunaikan salat subuh berjamaah di masjid, berjamaah. Tuma yaqudu yadhkurullaha, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, enggak langsung pulang. Duduk zikir, yaqud pakai fi'il mudhari, progresif. Duduknya enggak harus di tempat itu. Bisa pindah pojok kanan, pojok kiri, yang penting zikir dia. Enggak harus di situ. Agak keliru kalau orang mengatakan enggak boleh pindah-pindah. Masya Allah, agama ini meringankan, bukan menyulitkan. Mau ada orang bersih-bersih, maaf Pak, minggir sedikit, maaf, sedang zikir. Anda bikin capek orang. Yang imam gak pindah, yang makmum gak pindah, mau pengajian, ayo siap-siap pengajian, maaf, sedang syuruk. Teman-teman, yakudu fi'il mudhari, bisa pindah. Mau di sini pindah ke sana boleh, pindah sana boleh, sepanjang area masjid. Anda zikir setelah itu, thumma yusalli rak'atain, Anda tunaikan salat 2 rakaat. Begitu Anda tunaikan, Allahu Akbar. Fakana alaihi ka'ajri hajjin wa umratin. Dia dapat pahala senilai haji dan umrah. Pada saat itu. Senilai haji dan umrah. Bukan haji dan umrah, senilai haji dan umrah. Masya Allah. Pak, mau kemana Pak? Mau haji dan umrah. Kok ke masjid? Syuruk. Bukan. Dah ya, syuruk. Teruskan, duha. Syuruk awal duha. Ini awal duha, jadi syuruk itu awal duha. Karena bahasa hadisnya fi bidayatid duha, di awal duha. Awal duha itu matahari mulai naik. Melewati batas tingginya, batas terbitnya. Terbit disebut masyrik. Melewati ini satu tombak, pelewatannya disebut dengan isyrak. Isyrak, posisinya disebut dengan syuruk. Syuruk itu awal duha. Jadi kalau Anda mengerjakan syuruk, artinya Anda mengerjakan awal duha. Jumlah bilangannya 2 rakaat. Enggak ada sholat syuruk, yang ada sholat duha. Iya, syuruk itu awal duha. Enggak ada awal duha, yang ada syuruk. Iya, syuruk itu awal duha. Duha itu awalnya syuruk. Nah ini. Yang syuruk benar, yang duha benar. Yang salah? Tidak, karena ini pun sunnah hukumnya. Di Anda tidak kerjakan pun Anda enggak dosa. Allah tidak hukumnya Anda dosa. Kenapa Anda menilai diri sendiri dosa? Anda ini kenapa? Quran enggak hafal, ayat enggak ditanya. Pahala ngarang. Ya. Nah ini. Ini pertengahan duha bisa 4, akhir duha sampai bisa 8. Terus lagi, sebelum zuhur sudah, ba'da zuhur sudah, sebelum asar. Ada enggak salat sunnah? Yang bilang ada angkat tangan. Ayo. Yang bilang tidak ada angkat tangan. Yang wallahu a'lam enggak usah angkat tangan. Hai. Sebelum asar ada 4 rakaat. Di Abu Daud nomor hadis 1257. Dari Ibnu Umar, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an shalla qabla al-'ashri arba'an. Allah merahmati seorang hamba yang mau menunaikan salat 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat. 4 rakaat ini tidak disebut dengan rawatib, bedakan rawatib dengan mutlak. Kalau rawatib itu diikatkan waktunya bersanding dengan salat fardu dan keutamaannya terkait dengan salat fardu. Keutamaannya. Di ada salat yang keutamaan terkait dengan salat fardu, ada yang terpisah dengan salat fardu. Jelas ya? Baik. Yang ini 4 rakaat sebelum asar. Maghrib, 2 rakaat setelah maghrib sudah. Sebelum maghrib ada salat? Berapa rakaat? 2 rakaat. Yang ada salat angkat tangan. Apa dalilnya? Wallahu a'lam. Yang tidak ada salat angkat tangan. Tayyib. Dalilnya ada. Ada 2 rakaat sebelum maghrib. Di Abu Daud nomor hadis 1258. Satu nomor bedanya dengan yang tadi. Cuma satu nomor. Riwayatnya sama dari sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima makna? Perhatikan kalimatnya, shallu rak'ataini qabla al-maghrib. Salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib, wa la tattakhidhuha sunnatan. Cuman yang ini spesial, jangan terlalu dibiasakan. Ada kalimat wa la tattakhidhuha sunnatan, cuman jangan dibiasakan. Kalau ada kalimat jangan dibiasakan, berarti ini bukan kebiasaan. Kalau ada kesempatan saja, karena waktu maghrib itu singkat. Antara maghrib ke isya itu begitu pendek. Kalau dibuka dengan sholat sunnah lagi, banyak sholat sunnah, nanti habis waktunya berdekatan dengan isya, bahkan ada yang terlambat di dalam keadaan isyanya. Kalau ada peluang saja, misal Anda sedang di Mekah, nunggu-nunggu kemudian mau qomat, karena dibiasakan dengan orang tawaf, harus memberhentikan dulu orang tawaf, Anda baca Quran sudah, zikir sudah, daripada ngerjakan yang tidak jelas, lebih baik sholat 2 rakaat, tunaikan 2 rakaat, daripada ngerjakan yang tidak jelas. Cek. Menunggu maghrib di depan Ka'bah. Ada kerjaan. Ini. Tapi kalau Anda di sini, Said Naum, Masjid Al-Azhar, Masjid Istiqlal, datang. Waktu maghrib sudah adzan misalnya tinggal 2 menit komat. Jedanya cuma 2 menit, selesai adzan tinggal mau masuk. Doa, zikir. Begitu tidak cukup, selesai sudah. Ikuti langsung salat maghrib. Tapi kalau sedang nunggu, nunggu belum ada yang datang. Buka pintu sendiri. Ya, nyalain lampu sendiri, azan sendiri, orang belum datang, salat 2 rakaat. Tunggu 5 menit, belum datang juga. Masya Allah. Ah, itulah barangkali pahala Allah ingin berikan pada Anda seutuhnya pada saat itu. Masya Allah, pahala buka masjid, pahala nyalain lampu, pahala azan, pahala qomat, pahala imam, pahala makmum sekaligus. Luar biasa. Subuh juga begitu. Adzan 4:30 enggak ada yang datang. Kalau 4:30 enggak ada yang datang adzan, cobain adzan 9:00. Saya yakin banyak yang datang. Adzan 9:00. Begitu adzan 9:00 datang orang banyak orang. Gila kamu. Adzan 9:00 katakan, kamu yang gila. Saya adzan 4:30 enggak pada datang. Sekarang saya adzan kok pada datang? Balik. Sudah. Maghrib sudah, qabliyah Isya ada. Ada salat di antara dua adzan. Ya, adzan dengan iqamah sah ditunaikan. Keluarkan semuanya. Jangan tanggung ya, teman-teman. Gini cara berpikirnya, gini. Kalau Anda ketinggalan uang 200.000 di sini, kan Anda jalan, ingat ada ketinggalan uang, balik lagi enggak? Balik lagi. Kenapa ketika Anda ketinggalan sunnah tidak balik lagi? Dan sunnah itu menjaga Anda sampai dengan kiamat. 200.000 hilang seketika. Handphone Anda ketinggalan sampai balik lagi. Pak, saya nyari handphone. Yang mana? 3315 Pak Nokia dulu. Anda masih kejar. Kenapa sunnah yang menjaga Anda, menenangkan hidup Anda, menjamin surga Anda, enggak Anda ambil lagi, sayang Anda. Dan Ramadan, ingat 10 kali lipat hari biasa. Makanya jangan tinggalkan satu amalan pun selama ada pahala di dalamnya. Ini poinnya. Ini rinci dulu. Jenis-jenis salat sunnah. Salat, amalan pertama. Salat, keluarkan amalannya. Kalau bisa tuliskan, ini hari pertama. Jenis salatnya apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, teruskan. Sampai malam. Malamnya biasakan mulai malam ini tahajud. Tahajud, tahajud. Kalau belum sanggup tahajud, qiyamul lail. Tunaikan sebelum tidur. Misal 4 rakaat dulu, tutup dengan witir 1 rakaat. Biasakan lagi. Nanti kalau sudah terbiasa, begitu tarawih, Anda terbiasa. Jadi kalau Anda enggak pernah terbiasa salat malam, awal-awalnya cuma rame. Rame awal-awalnya. Ya, hari kedua makin berkurang. Hari ketiga tadi, pertengahan mulai kosong. Akhir mulai cari tiket mudik. Sekarang aja udah habis. Sebagian udah nyampaikan. Coba lihat sebagian udah belanja, udah macam-macam. Itu pun saat dibeli belum tentu dipakai di hari raya. Karena saat mudik belum tentu disambut Anda untuk pulang. Karena Anda belum tentu hidup sampai tujuan. Silahkan Anda cek tingkat kejadian wafat paling tinggi di antaranya terjadi saat mudik. Berapa banyak orang mempersiapkan bekal tapi ternyata tidak pulang ke kampung halaman. Pulangnya ke kampung kemudian kiamat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke kampung hisab kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya harap pada Anda, kalau mudik biasanya Anda persiapkan untuk disambut luar biasa. Bayangkan saat Ramadan. Mudik, motornya bebek, bekalnya singa. Luar biasa lihat. Betul, motor bebek pakai lagi ke sini. Ada lagi, dus lagi, tambah lagi. Tulis di belakangnya, sayang aku pulang. Masya Allah. Sampai pantura. Dan dia kabarin sama yang di rumah. Abang mau pulang nih, mau pulang. Ibunya nyiapkan. Rumah dicat, bagus-bagus. Yang tidak ada dia ada-adakan. Hadir. Sampai hebatnya cuma saat bulan Syawal, Idul Fitri, akhir Ramadan. Itu yang ada, yang sebelumnya tidak pernah ada. Cek, yang tidak ada diadakan, bahkan dahsyat sekali. Luarnya kongwan, dalamnya rangginang. Cuman saat itu. Cuman saat itu, gak ada yang lain lagi. Itu kue paling tidak konsisten semuka bumi itu. Paling tidak konsisten. Yang trompet, orang Skandinavia. Yang bagiannya orang Belanda. Itu kan isinya rangginang. Balik ke sini. Kenapa Anda tidak berusaha menyiapkan penyambutan Anda saat di akhirat? Ada orang yang disambut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya saat dia masuk ke surga. Siapa orang-orang ini? Di antaranya orang yang menghidupkan amal ibadahnya ketika dia hadir menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Kamil. Ayat 23. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. Ahmad, teruskan. Salamun. Salamun alaikum bima sabartum. Fani'ma uqabaddar. Masya Allah. Ada orang yang sekeluarga. Itu oleh Allah disediakan surga khusus. Untuk satu keluarga besar ini. Jadi kalau Anda biasakan amalannya sekarang teman-teman sekalian, Anda belum tentu sampai ke bulan Ramadan. Termasuk saya, kita tidak bisa memilih. Tapi kita bisa berlatih untuk melalui penyambutan saat di akhirat nanti. Anda biasakan mulai hari ini. Wa man salaha min abwaim, orang-orang soleh dari bapak-bapaknya. Wa azwajim, pasangan-pasangannya. Wa dzurriyyatihim, anak cucunya. Maka ada pilihan kita untuk disambut di akhirat nanti oleh para malaikat. Dan hebatnya orang-orang ini diperkenankan melewati semua pintu surga. Malaikat menyambut. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin, min kulli babin, dari setiap pintu surga. Disambut kemudian, salamun 'alaikum bima sabartum. Selamat ya, Anda telah sabar meneguhkan memperbanyak amal soleh saat sedang berada di dunia. Maka mulai hari ini saya sarankan, kita tidak harus menunggu kemudian untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Karena belum tentu hidup sampai Ramadan. Tapi kalau Anda siapkan niat yang soleh, niat soleha, mulai sejak ini, boleh jadi dengan bulan ini dan seterusnya, Allah ingin merubah hidup kita sampai disambut malaikat sampai di surga nanti insya Allah. Karena itu teman-teman sekalian, satu sholat tingkatkan. Sholat malam, supaya tarawih nanti biasa. Saya percepat ya, saya agak cepat. Dua, amalan selanjutnya. Berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran. Ramadan syahrul Quran. Langsung turun ayatnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Karena itu Nabi SAW sejak setiap datang Ramadan itu selalu memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Beliau dengan malaikat Jibril. Beliau baca, Jibril menyimak. Baca, menyimak. Setiap Ramadan minimal satu kali khatam beliau. Di akhir masa hidupnya dua kali khatam beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, Nabi Rasul dijamin surga. Ramadan khatam Quran. Anda Nabi bukan, Rasul bukan. Gak ada jaminan surga. Cita-cita masuk surga. Quran gak pernah dibaca. Sehat Anda. Biasakan dari sekarang. Interaksi dibagi pada tiga bagian. Satu sekedar baca. Kalau bisa Anda punya target. Ramadan, berapa kali khatam Anda targetkan? Misal. Berita baiknya insya Allah, Ramadan tahun ini dengan izin Allah, kita akan ada siklus di 10 tahunan, bahwa setiap tahunnya tidak akan berbeda, awal Idul Fitrinya. Insya Allah tahun ini Ramadan kita akan sama, tidak akan berbeda, seluruh wilayah Indonesia. Kalau menggunakan kaidah Al-Quran dan Sunnah, insya Allah. Karena saat ijtima'nya itu masih di bawah ufuk. Dan akan kemudian digenapkan bilangan bulan Sya'ban, keesokannya baru masuk Ramadan. Baik ya, tanggal berapa insya Allah bulan ini? Bukan Mei. Satu Ramadan ya. Tidak ada puasa Ramadan di bulan Mei. Yang ada tanggal satu Ramadan 1439 Hijrah. Ya. Sama insya Allah. Tidak akan berbeda semuanya. Sama. Tanggal berapa? Satu Ramadan 1439 Hijrah. Bertepatan insya Allah dengan 17 Mei. 15-nya itu ijtima, tapi masih di bawah ufuk. 16 Mei-nya itu kemudian digenapkan bilangan bulan Sya'ban. Lusanya baru masuk satu Ramadan. Insya Allah sama. Ahli hisab, ahli ru'yat pun akan sama. Ya, kecuali yang menggunakan di luar ini. Oh, menurut penampakan kami bahwa ketinggian air laut itu akan begini. Ramadannya seminggu lagi. Itu yang tidak tepat, ya. Atau saya lihat sih tadi malam mimpinya kata Nabi sih bukan besok. Masya Allah, itu barangkali salah yang dilihat, ya. Kembali ke sini. Interaksi dengan Quran dibagi tiga bagian. Satu adalah memperbanyak bacaan. Bacaan. Namanya qiraah. Yuk petakan oleh Anda. Berapa juz Al-Quran? 30 juz. Berapa surah? 114 surah. Anda bagi kemudian. Anda boleh paling minimal misalnya khatamkan 4 kali. Misal 4 kali dia khatamkan. 4 kali ini bisa Anda lakukan misalnya dari mulai Sabtu 5 juz. Setiap waktu sholat. Supaya lebih mudah. Ya. Dari Sabtu sampai dengan misal Kamis. Jumatnya untuk berdoa. Sabtu bagi waktu sholat. Waktu sholat ada 5 waktu yang fardu. Subuh sampai dengan isya. Setiap waktu sholat 1 juz. Setengah juz sebelum sholat, setengah juz setelah sholat. Ini kan banyak waktunya, tidak harus berdiam diri di masjid. Dari subuh ke zuhur kan panjang, Anda bisa bagi di jalan, Anda bisa sambil tilawah. Kemudian di kantor, sambil menunggu waktu Anda baca lagi. Demi Allah saya katakan, kalau Anda biasakan awalnya tidak mudah. Tapi kalau dibiasakan, mulai coba sekarang. Praktikan, Sabtu misalnya 5 juz, bagi ke dalam 5 waktu ini. Ahad 5 juz, Senin 5 juz, Selasa 5 juz, Rabu 5 juz, Kamis 5 juz. Tidak sadar, sepekan 30 juz. Jumat untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, mohon bukakan hati saya dengan cahaya Al-Quran. Ya Allah, kuatkan diri saya dekat dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikan saya sebagai ahli Quran. Anda biasakan, awalnya tidak mudah. Tapi setelah itu, kalau tidak baca Quran, Anda ada sesuatu yang hilang dalam diri Anda. Rasanya ketagihan, luar biasa. Ya, saya ajarkan satu doa ya. Insya Allah dengan doa ini, Anda akan dimudahkan untuk berinteraksi. Untuk yang ini. Ini tidak mudah. Allahumma. Saya ulang. Allahumma. Paksain. Nah itu ya. Ayo tulis. Ini saya tunjukin. Paksain. Ah, ini ya. Gak usah. Paksain. Di Anda rencanakan pakai dalil apapun, kalau enggak maksa diri Anda, enggak akan jadi. Demi Allah saya katakan, enggak akan jadi. Paksa, paksa, paksa, konsisten. Bikin jadwal. Bikin jadwal. Ya. Anda bikin jadwal seperti ini. Sabtu, baca satu juz. Ini satu juz, satu juz. Kalau tidak baca, tanda tanya kenapa? Kenapa? Tanyakan pada diri Anda, kasih catatan di bawahnya. Kamu merasa soleh ya? Sudah jaminan surga ya? Dosanya sudah enggak ada ya? Sampai enggak mau baca Quran. Kamu siapa? Saya tanya. Jelas ya? Kalau sudah ada seperti ini, nanti kita dipaksa, dipaksa, dipaksa. Begitu Ramadan, memperbanyak bacaan Quran. Satu hurufnya kali 10 kali lipat hari biasa. Dua, namanya tilawah. Tilawah. Tilawah itu memahami makna dari kandungan ayat Al-Quran. Tilawah. Ini poinnya. Ayo pahami. Yang sudah terbiasa baca, sudah lancar, pahami dengan baik. Pahami, pahami, pahami sehingga terasa perbedaannya. Ya, tayyib. Tiga, menghafal. Hafalkan Quran. Ramadan bulan Quran. Saya katakan pada Anda ya, ini sebetulnya rahasia ini, tapi gak apa-apa lah. Di antara kita aja nih. Ya, teman-teman, karena Ramadan bulan Quran, akan terjadi suasana luar biasa. Saya sarankan pada Anda, kalau Anda mampu dan harus mampu, Ramadan tahun ini, coba usahakan menghafal Quran. Karena Ramadan itu istimewa. Orang yang menghafal Quran di bulan Ramadan akan dipercepat oleh Allah. Hafalannya beda dengan bulan-bulan biasa. Demi Allah saya katakan, kalau Anda betul-betul serius akan dipercepat. Terutama saat itikaf nanti 10 hari terakhir. Akan terjadi percepatan kalau Anda mau mendekat kepada Allah dengan Al-Quran. Ini kisah nyata ya, ini kisah sangat nyata. Dia ada seorang suami, Anda bisa tiru ini. Dia merasa waktunya sibuk untuk dunia. Saya pengen menghafal Quran, sebelum meninggal punya hafalan Quran. Akhirnya dia coba berencana, cutinya tahun ini didekatkan pada Ramadan. Dia cuti, dia tidak ambil libur dulu, cutinya pas i'tikaf. Jadi begitu i'tikaf dia ambil cuti. 10 hari. Apa rencananya? Rencana saya ketika i'tikaf saya ingin menghafal 3 juz Al-Quran. Dia cerita pada istrinya. Saya tidak tahu kalau kita meninggal apa yang kita bawa. Saya ingin menghafal Quran minimal 3 juz. Kemudian dia rencanakan, persiapan matang, istri siapkan, mushaf diberikan. Tapi yang paling menarik, begitu suami berangkat i'tikaf, istrinya di rumah yang masih merawat 3 orang anak. Satu masih diberikan ASI, yang lain masih kecil-kecil. Tanpa diketahui suaminya, istrinya pun menghafal di rumahnya. Saat memberikan ASI, dia membaca Quran. Dalam tidurnya, dia memegang mushaf. Dia menghafal, menghafal, menghafal. Terjadilah satu hal yang luar biasa. Begitu selesai Ramadan, suaminya pulang dengan wajah berbinar. Bahagia. Masya Allah. Dia apa katakan? Zauji, sayang. Hafidhu talata ajza. Saya sudah hafal 3 juz. 3 juz. Istrinya mencium tangannya, mengecup keningnya, mengucapkan selamat. Tanpa berkata sepatah kata pun di lisannya bahwa istrinya telah hafal 30 juz dalam 10 hari. Ini nyata. 10 juz. 30 juz dalam 10 hari. Anda bisa bayangkan. Kami tuliskan cara dari Al-Quran untuk menghafal Quran secara cepat. Tapi bukan cepatnya, tapi bagaimana mendekatkan diri kita dengan Quran. Ada yang mencoba itu, ada yang hafal 27 hari, ada yang 25 hari, ada yang 29 hari. Itu luar biasa. Tapi saya sarankan pada Anda, Ramadan tingkatkan ini. Dan itu luar biasa. Mulai menghafal, Anda dapatkan perbedaan. Nih, Quran. Tapi saya catat dan saya ingat ya, bagi yang ingin menghatamkan Quran, tetap menjaga tajwid dan adabnya. Karena qiraah dibagi 3 bagian. Qiraah hadar, qiraah cepat, tapi cepat tetap menjaga hukum tajwidnya. Menjadikan setiap yang 4 harakat, 6 harakat, 5 harakat, jadi 2 harakat. 2 harakat, termasuk mad adid di sukun, misal. Bismillahirrahmanirrahim. 4. 2 detik. Bismillahirrahmanirrahim. 6 harakat. 3 detik. Jadikan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. 2 harakat. 1 detik, 1 detik, 1 detik. Itu hadar namanya. Jadi kalaupun Anda ingin cepat-cepat, jangan sampai menghilangkan hukum tajwidnya. Amin. Ah, lumayan. 1 hari 30 juz. Lebih soleh daripada Nabi. Paham ya? Terakhir. Terakhir. Memperbanyak sedekah. Sedekah. Teman-teman, sekarang siapkan. Sedekah. Sedekah itu umum sifatnya. Jadi ada zakat, ada infak, ada sedekah. Kalau zakat sifatnya wajib terkait dengan harta. Terkait dengan harta. Quran surah ke-9 ayat 103. Khudz min amwalihim sadaqah. dibagikan hanya pada 8 golongan. Quran surah 9 ayat ke-60. Innama sadaqatu lil fuqara dan seterusnya ayat. Infak itu dikeluarkan sifatnya berupa materi. Infak, materi sifatnya. Boleh uang, tidak harus uang. Boleh pakaian, tidak harus pakaian. Boleh makanan, boleh. Di ini saya pernah ke Auckland. Ya, di New Zealand. Tahu Auckland? Ayo lampu merah sana dikit tuh. Naik pesawat nyampe sana. Di Auckland itu masjid-masjidnya Pak, ibu di belakang, itu kalau ada kotak-kotak infak, mereka tidak hanya menuliskan untuk ukuran lubang uang, tidak. Tapi ada juga untuk makanan. Ya, nanti ada infak, itunya food di sananya. Ada beras, ada ngasih ciki, ada macam-macam. Itu boleh. Di infak itu tidak harus uang. Ada makanan, silahkan. Ya, ada kemudian misalnya minuman dalam taklim, silahkan berikan. Boleh. Karena nanti saat Ramadan itu akan digalakkan dan pahalanya besar, luar biasa. Besar. Walaupun Anda hanya punya seteguk air, walaupun punya satu butir kurma, pahalanya banyak teman-teman. Anda harus biasakan dari sekarang. Infak. Tapi kalau Anda datang ke masjid, lihat ukuran kotaknya. Ya. Lihat, ada yang sediakan untuk beras misalnya, ada yang sediakan untuk uang. Jangan ukuran uang dikasih beras. Oh, masukin ke situ ya. Begitu dibuka, berat amat dibuka beras. Tuan. Tayyib, kembalikan sini. Tiga, sedekah. Kalau sedekah itu sifatnya lebih umum. Bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran. Anda kasih ide-ide yang bagus. Nih nanti kultum Ramadannya ini. Ini imamnya fulan nih begini. Bacaannya seperti ini. Nanti materi-materinya tolong dibukukan. Begitu selesai nanti jadi buku dibagikan kepada masyarakat. Dan sebagainya. Kasih ide. Sedekah dengan ide. Dengan tenaga. Anda bantu-bantu. Ayo ada yang bukakan karpetnya. Siapkan untuk menjamunya, iftarnya dan sebagainya. Ayo siapkan tenaganya. Ada yang dengan uang. Saya donasinya dengan uang. Ayo silahkan. Itu maksimalkan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tidak ada kegiatan Nabi yang lebih maksimal di bulan Ramadan kecuali memperbanyak sedekahnya. Saking beliau luar biasa sedekahnya, itu sampai mengalahkan angin yang bertiup sepoi-sepoi. Antum tahu kalau angin bertiup sepoi-sepoi enak, kayak kipas angin di atas tidur ngantuk, bek ya kan? Sedekahnya Nabi saking luar biasa indahnya, seperti mengalahkan angin yang bertiup sepoi-sepoi. Disampaikan dalam keadaan lembut, diterima dalam keadaan tenang, dibagikan dalam keadaan nyaman. Persis ketika Anda mendapatkan tepaan angin sepoi-sepoi, enak menerimanya. Bagaimana caranya? Perbanyak sedekah pada saat bulan Ramadan. Mustahil bisa sedekah infak kalau enggak ada yang diinfakkan. Makanya dari sekarang, ayo usaha, maksimalkan, siapkan untuk Ramadan. Kapan lagi ketika infak pahalanya 10 kali lipat dari hari biasa? Cari 5 golongan utama, Quran surah kedua ayat 215. Kamil. Ayo cari. Paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakini wabnis sabil وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Jazakallah khair. Ada 5 golongan yang paling utama kalau Anda mau infak. 1 orang tua lil walidain, 2 akrabin, ya kerabat terdekat. Bisa kerabat dari talian pertalian Anda, bisa juga dari tetangga Anda. Yang ketiga anak-anak yatim, wal yatama, 4 wal masakin, orang-orang miskin, dan yang kelima ibnu sabil. Maka semua ini kita rencanakan, bikin program Ramadan. Saya waktu kecil di sekolah dibuatkan buku itu tuh, buku Ramadan. Dan dicek. Begitu tarawih, kemudian ada kultum, setelah selesai minta tanda tangan sama yang ceramahnya. Ceramah, tanda tangan. Kemudian Ramadannya, tarawihnya sempurna atau tidak. Itu dari kecil dilatih, supaya dengan latihan itu terbiasa setelah dewasanya. Maka tidak ada salahnya, kemudian kita buat kemudian itu di rumah, direncanakan dari sekarang, maka tarahib kita hari ini, selain mempersiapkan diri dengan latihan puasa, juga punya program-program yang dimaksimalkan saat Ramadan nanti. Dengan program itu insya Allah kita akan konsisten saat puasa, maksimal mengerjakannya dan mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, pelajari rahasia-rahasia Ramadan yang bisa menghadirkan keutamaan berbeda dengan waktu-waktu lainnya. Saya beri contoh begini. Nah, itu contoh pertama. Supaya kita fokus luar biasa. Saat buka contohnya. Banyak orang ketika buka fokus pada makanan. Padahal ada hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, saat buka itulah ternyata kita ditunggu oleh Allah untuk menghadirkan doa yang termasuk doa mustajab bagi orang puasa. Thalathatun la turaddu da'watuhum. Tiga golongan yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, as-sa'ima hatta yuftira. Orang puasa sampai dia buka. Orang puasa sampai dia buka. Maka dari itu ketika Anda puasa, orang lain makan, Anda menahan lapar. Orang lain minum, Anda tidak minum. Dilakukan karena Allah, maka Anda ditunggu ketika akan buka. Allahu Akbar. Begitu mengatakan kalimat-kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dhahabadzoma wabtalatil uruk wa thabatal ajlu insyaAllah. Anda minum, setelah itu biasakan berdoa dulu. Minta kemuliaan-kemuliaan yang mungkin itu menjadi hal yang terbaik untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak lagi yang lain, silakan cari buku-buku dari masyayikh kita, guru-guru kita, para kiai, para habaib dan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan itu bisa memaksimalkan tarhib kita insyaallah menuju bulan Ramadan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau bisa dipelajari ketentuannya supaya saat Ramadan enggak belajar lagi, tinggal beramal. Saya itu suka bosan setiap Ramadan ditanya pertanyaan sama, enggak pernah tuntas, Pak. 5 tahun di Indonesia, sekarang mau tahun ke-6, setiap tahun pertanyaan serupa. Ustadz, apakah tarawih 11 atau 23? Kalau 11 itu, witirnya kapan? Kalau sudah witir, malamnya boleh tahajud lagi apa enggak? Ya, jadi bereskan sekarang, setelah Ramadan, silahkan kita kerjakan. Yang rakaat, witirnya 11, silahkan. Yang 23, boleh. 11, 23, sama-sama boleh. Yang tidak itu yang? Oh, tidak salat pun hukumnya sunnah. Tapi keterlaluan, karena Ramadan banyak pahalanya. Ramadan banyak pahalanya. Jelas ya? Nah, insyaallah di akhir TV, dimulai bulan depan nanti akan disiarkan tentang khusus tayangan persiapan Ramadan, diambil langsung dari kitab Imam Al-Bukhari, kitabnya namanya As-Siyam, menghimpun seluruh hadis-hadis Nabi SAW secara umum terkait dengan persiapan Ramadan. Anda boleh terhubung ke sana. Kalau Anda hadir di beberapa kajian, insyaallah nanti kami akan kopikan kitabnya, Anda boleh dapatkan gratis insyaallah. Dan saya bawakan kitab aslinya, masih berbahasa Arab. Betul. Bahasa Arab enggak susah. Saya di Arab anak-anak segini udah bisa bahasa Arab tuh. Assalamualaikum. Bismillah, kita ada Baik. Kita ada kurang lebih 10 menit ke depan. Saya berikan 2 menit dulu kepada panitia. Katanya ada yang mau disampaikan, kami perkenankan. Jazakallahu khair. Baik, berhubung dengan persiapan Ramadan, kami dari panitia sedang menggalang dana untuk persiapan Ramadan tahun ini untuk persiapan berbuka puasa dan segala macamnya. Jadi bagi para jamaah yang barangkali melihat kotak tromol yang berwarna merah ataupun yang lainnya, boleh silakan dijalankan atau diputarkan. Dan semoga itu menjadi amalan ibadah kita, jadi pemberat amal kita di akhir hayat kelak. Terima kasih. Jazakallahu khair. Baik, saya ikutan supaya kita sama-sama. Saya ikut 10 juta, nanti minta rekeningnya ditransferkan. InsyaAllah. Jazakallahu khair. Bismillah. Tidak ada salam, tidak ada bismillah, langsung pada mukaddimah, langsung pada tujuan. Cara mudah meminta suami untuk rajin sholat berjamaah. Bagaimana caranya? Caranya ajak. Baik. Pertama begini, saya senang dengan pertanyaan ini. Ini pertanda ada rasa cinta ibu kepada suami. Ini luar biasa. Ya, dan ini syukuri karena tidak mudah kemudian untuk mendapatkan ini. Cara pertama mari kita lihat. Jika dihadapkan pada yang keras, maka mulai dengan yang lembut. Keras jangan dilawan dengan keras lagi. Al-hadidu bil-hadidi yuflah. Batu lawan batu nanti pecah. Tidak ada solusi. Caranya bagaimana? Mulailah dengan doa sunnah yang ketika diajarkan oleh Al-Quran, dikisahkan ketika Nabi Musa alaihissalam akan menghadap pada Fir'aun yang begitu kerasnya. Beliau berdoa terlebih dahulu. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ini contohnya saja. Isi doanya bisa berbeda. Ibu bangun pertengahan malam. Selesai tahajud, ibu berdoa. Ya Allah, engkau titipkan suami saya bukan kepada istri yang lain, bukan kepada perempuan lain, tapi kepada saya, ya Allah. Maka saya mohon, ya Rab, jadikan kebersamaan kami sampai dengan di akhirat. Lembutkan hatinya, ya Allah, agar bisa ke masjid seperti pria-pria lainnya. Agar mendapatkan hidayah seperti muslim yang lainnya. Saya mohon, ya Rab, saya mintakan, ya Allah. Setelah itu, pagi-paginya, Anda kemudian datangi suami. Sampaikan bagaimana keutamaan-keutamaan kalau kita bisa menunaikan sholat di masjid. Dengan bahasa-bahasa yang baik. Dengan kalimat-kalimat yang mulia. Misal, mulai dengan contoh dulu. Quran surah ke-16 ayat 125. Ahmad. Habibi siap-siap. Ya Allah, hitung dulu ya sambil berdiri. Quran surah 16 ayat 125. Ayo dihitung dari Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Jazakallah khair. Jika Anda mendapati orang-orang yang jauh dari Allah, ajak dulu, jangan lu dengan nasihat, dengan hikmah dulu. Hikmah itu sesuatu yang bijak. Al-isabatu fil aqwal wal afal wadu kulli syai'in fi makani. Perkataan yang sesuai dengan tindakan dan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Misal, sulit menerima kata-kata, baru bilang sudah dimarahi, maka mulai dengan anak dulu. Anak, tunjukkan anak ke masjid. Begitu nanti ayah melihat anak ke masjid, ibu misalnya dandani dia, depan ayahnya, pakaikan sarung, nah, jadi anak yang soleh ya, anak ke masjid, doakan mama ya, doakan papa ya, insya Allah di masjid doanya dikabulkan. Ya mudah-mudahan dengan ke masjid ananda insya Allah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dengan itu bisa mengantarkan papa dan mama ke surga. Di depan suami Anda. Pakaikan sarungnya, pakaikan kokonya, dia berangkat. Kalau perlu Anda antarkan ke sana. Mungkin pada saat melihat seketika dia belum jawab, tapi ketika anak berangkat akan ada sentuhan dalam benaknya. Anak saya aja berangkat, masa saya enggak? Masa istri saya yang antarkan? Pulang dari sana istri ceritakan, "Masya Allah Pak, anak kita salatnya luar biasa." Tadi banyak juga ayah-ayah yang mengajak anak-anaknya ke masjid. Anda gak usah katakan, "Pak, ke masjid Pak ya." Seperti anak ayah yang lainnya. Seperti anak yang lainnya. Tidak. Dengan bahasa yang halus, tajam tapi ke dalam jiwanya. Paham? Saya bagaimana kalau belum ada anak, Ustaz? Ah, kompak dengan yang lainnya. Sampaikan pada misalnya lewat istri-istri dari bapak-bapak yang lain. Ah, Masya Allah, suami antum tuh sering ke masjid ya. Kok perhatian pada suami saya? Bukan. Maksud saya, bisa enggak sampaikan pada suami antum, ajak lagi suami-suami yang lain supaya banyak pahalanya. Maka Masya Allah. Kenapa senyum? Taib. Maka dia mulai mengajak. Ajak, ajak, ajak. Ajakannya dari orang lain, tapi petunjuknya kan dari Allah kepada istri Anda. Itu luar biasa. Saya pernah sampaikan satu ketika, ada satu komplek, maksudnya bagus, luar biasa teman-teman. Bagus. Tapi sayang jemaahnya begitu minim. Komplek bagus, masjid luas, jemaah gak nyampe satu saf. Kurang, satu saf kurang. Saya tanya berapa muslimnya? Lebih daripada 90%, luar biasa. Kemana? Mungkin sibuk Ustaz. Ah, bukan sibuk mungkin, kita tidak merangkul mereka untuk ke masjid. Yuk kita ajak. Hukum orang muslim, tetangga masjid gak ke masjid, apa hukumnya? Hukumnya ajak dia ke masjid. Maka dari itu kita rencanakan. Kapan ada di rumah dia? Oh biasanya Sabtu Ahad. Sabtu depan kita beli buah. Buah kita beli. Masya Allah. Begitu setelah subuh kita tengok dia ke rumahnya. Satu-satu database sudah punya. Begitu dia tengok. Assalamualaikum. Masya Allah. Pak apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Tumben Bapak kesini. Iya. Tadi kami di masjid gak lihat Bapak. Kami kira sakit. Nih bawa buah. Masya Allah. Di pertama tuh bawa buah. Bingung dia. Mikir. Besok yang kami minta ke masjid dia. Ke masjid. Besoknya kita tengok lagi yang lainnya. Sekarang makmur masjidnya. Masya Allah. Luar biasa. Jadi awal-awal kadang-kadang mesti ada supportnya. Besok-besok sudah terbiasa dengan itu semua. Ya. Mau kemana? Cari buah. Bismillah. Jelas ya? Terakhir ya. Saya mohon maaf barangkali. Ini bagian terakhir yang bisa saya bahas. Yang lainnya mungkin nanti kita kondisikan ya. Apa panggilan ya hanya untuk Allah dan kita tidak boleh bilang ya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Boleh. Boleh, kalimat ya itu umum. Untuk Allah dalam doa, ya Allah. Dikan? Ya Allah, ya Allah. Dalam salawat boleh. Allahumma salli ala rasulikal karim nabiyikal amin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anda misalnya ziarah ke makam Nabi kita di Madinah, ke Masjid Nabi masuk, Anda katakan, ya assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Habibullah. Ya Nabi Allah. Boleh pakai ya di situ. Enggak ada masalah nih ya, tidak ada masalah. Bonus. Ustaz, kalau kita sholat subuh sunahnya dua. Ya memang. Memang ya. Zuhur sebelum dan sesudahnya dua. Ah ini poinnya, asar sebelum dua, maghrib sudah dua, isya sudah dua. Apa boleh Ustaz? Boleh. Boleh. Jadi silahkan Anda kerjakan, sunahnya dikerjakan. Dan wajibnya pun dikerjakan juga. Ya, di subuh dua rakaat, sebelumnya dua rakaat. Zuhurnya tadi kan empat, beliau tanya, dua boleh enggak? Enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Kalau ingin kerjakan empat bagus, tidak sempat waktunya dua. Kadang-kadang di masjid kantor, tidak cukup waktunya. baru mengerjakan dua sudah habis, tidak ada masalah, Anda kerjakan dua. Dan di situ ada pahala insya Allah diberikan. Ya. Kadang-kadang ada sebagian Allah berikan walaupun tidak sempurna dikerjakan. Ya. Idza maridul 'abdu aw safar, dalilnya kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Jika ada seorang hamba punya uzur, dia sakit atau uzur tertentu, bahkan karena safar tidak bisa mengerjakan amalan seperti biasa yang sempurna, maka dengan kebiasaannya diberikan pahala yang sempurna untuknya walaupun tidak dikerjakan pada saat itu. Hadisnya sahih. Misal Anda safar nih, mau ke Bandung misalnya, istirahat di kilometer 57, di jamak qasar, jamak misalnya qasar, duhur dengan asar, duhur jadi dua, asar jadi dua. Baik, setelah selesai itu semua, masih ada waktu misalnya, kesempatan sholat sunnah, masih boleh sholat sunnah? Lalu, oh tidak usah, jangan terlampau soleh. Yang wajib aja dijadikan dua, kenapa tambah dengan sunnah lagi? Yang fardu jadi berkurang, kenapa ditambah sunnah lagi? Nah, saat Anda menjadikan empat jadi qasar dua, sunnah tidak dikerjakan, itu pahala sholat sunnahnya plus yang empat tadi diberikan sempurna sekalipun Anda qasar pada saat itu. Dengan catatan Anda terbiasa mengerjakannya sebelumnya. Biasa sholat sunnah, begitu ada uzur tidak bisa dikerjakan, pahala yang tetap diberikan pada saat itu dengan sempurna. Sempurna. Alhamdulillah ya, walaupun kita gak sholat sunnah, ada pahalanya, belum tentu. Belum tentu, kalau Anda gak biasa kan gak dapat. Ya. Maka saya katakan terkhusus, kepada teman-teman yang biasa sholat, biasanya empat jadi dua, karena kondisi tertentu diberikan pahala sempurna. Apalagi jika ada akhwat muslimah. Masya Allah. Dalam masa sucinya banyak beramal soleh. Baca Al-Quran, sholat sunnah tingkatkan, kerjakan amalan yang baik-baik. Begitu tiba masa haidnya, dituliskan pahala sempurna. Ketika dia dalam keadaan sucinya. Maka rugi kalau ada seorang perempuan muslimah, cuma mengerjakan ibadah fardu saja saat sucinya. Rugi, sholatnya yang fardu saja. Ya maaf, puasanya nunggu yang Ramadan saja, itu rugi. Karena saat dia dalam keadaan haidnya, tidak dituliskan pahala sesempurna muslimah yang lain mengerjakannya. Ya. Bonus yang kedua, setelah ini selesai. Assalamualaikum, mohon penjelasannya Ustaz tentang hukum bekerja di salah satu perusahaan konstruksi yang mengurus tender-tender perusahaan. Tidak ada masalah, asal pekerjaan dikerjakan dengan cara yang halal. Menjauhi riba, menjauhi syubhat, menjauhi gharar, penipuan dan sebagainya. Kalau tender dikerjakan dengan benar, enggak ada masalah. Zaman-zaman dulu ada tender. Ini kerjakan siapa? Ini tidak boleh menerima lebih. Ini yang harus kerjakan. Ini yang dikurangi. Ya, zaman Nabi Muhammad SAW juga ada. Pada zaman-zaman Nabi, pekerjaan-pekerjaan yang kemudian diusahakan siapa yang bisa mengerjakan ini semua. Ada tender-tender akhirat. Ada. Saya beri contoh. Bukan tender dunia ya. Salah satu contoh tender akhirat. Datang tamu ke masjid Nabi, ke Madinah. Begitu datang kata Nabi, hei, dibuka oleh Nabi. Siapa yang mau menjamu dia? Semua angkat tangan. Angkat tangan, Nabi membuka tender, kesempatan tender akhirat untuk pahala. Siapa yang mau? Saya ya Rasulullah. Semua angkat tangan. Karena semua angkat tangan dipilih yang pertama kali angkat tangan. Ternyata di rumahnya modalnya cuma cukup. Modal cukup. Cukup apa? Cukup untuk anak-anaknya makan. Tidak ada buat bapaknya, tidak ada buat ibunya, apalagi tamunya. Maka malam itu ibunya dengan suaminya itu luar biasa. Diskusi, istri suami. Kita cari nih akhirat, kita dapat tender dari Nabi SAW. Tolong tidurkan, kamu bagian kamu tidurkan anak-anak. Supaya gak cari makan, tidurkan lebih awal. Bagian saya, siapkan jamuan untuk tamu. Masya Allah. Begitu tamu datang, tus, hidangan dihidangkan. Cahaya dipadamkan. Begitu dipadamkan, dia makan, yang ini menemani dia makan. Dibunyikan, tak tik tuk, tak tik tuk, tak tik tuk, luar biasa. Besoknya kata Nabi, Masya Allah, ada kabar gembira bagi yang menyambut tamu tadi malam. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perbuatan itu. Ternyata, tamu yang tadi malam makan di tempat orang yang tidak punya porsi makanan kecuali untuk anaknya saja. Suaminya pura-pura makan, lampu digelapkan supaya menemani dia merasa makan. Istrinya menidurkan anak-anaknya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tender akhirat. Urusan dunia banyak. Siapa yang bisa mengerjakan ini? Ambil. Gorornya tinggalkan. Riba tinggalkan. Di, gak ada masalah Anda ikut perusahaan, ada tender macam-macam sepanjang tidak menghadirkan hal-hal yang dilarang oleh syariat agama. Itu poinnya. Jelas ya? Baik. Teman-teman saya kira sementara itu dulu ya. Yang bisa kami sampaikan, kalau yang pengen sampai jam 5 silahkan di sini, gak ada masalah. Ya, saya ada beberapa hal yang harus kami kerjakan. Ada sekitar 12 menit menuju asar. Kalau teman-teman ingin maksimalkan di sini, tidak ada persoalan. Izin menyampaikan pengumuman. Pertama, insya Allah kita akan ada syiar untuk menghafal Quran. Dan itu akan dimaksimalkan saat bulan Ramadan. Anda kalau ingin ikut pelajarannya, kalau jauh bisa tersambung lewat Akhir TV di setiap Kamis malam Jumat. Ba'da Maghrib sampai Ba'da Isya. Itu ada pelajaran sekarang sedang dibahas tentang cara menghafal Quran dalam 30 hari. Insyaallah pertemuan di bulan depan yang Kamis ini, karena saya akan berangkat, mungkin tidak ada. Itu akan dibahas nanti tentang masuk ke cara menghafalnya. Bukunya telah kami tuliskan untuk memperolehnya, salah satunya nanti ada di Islamic Book Fair. Stand nomor 166. Sekaligus kami juga akan buku bagikan mushafnya secara gratis, ada 7.000 mushaf. Nanti kami bagikan, yang mushaf itu didesain untuk mempermudah menghafal Al-Quran. Ya, dengan metode At-Taisir. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, insya Allah seperti kami sampaikan, bulan depan materi-materi ta'lim yang terjadwal itu akan fokus membahas tentang Ramadan. Ya, karena saat Ramadan kami mungkin tidak akan mengisi ta'lim karena berada di kondisi yang berbeda. Di nanti insya Allah bagi Anda yang terdapat jadwal di masjid tertentu, tolong disampaikan karena kami akan siapkan kopian dari materinya supaya bisa dibagikan dan dipelajari untuk kita semuanya. Terakhir, apa yang saya sampaikan belum tentu benar seluruhnya. Jika Anda menemukan kesalahan dalam uraian, silakan disampaikan supaya saya perbaiki. Kemudian ambil pendapat ustaz lain yang lebih baik, jangan cukupkan pada seorang ustaz, ambil yang lainnya. Dari masyayikh lain, habaib lain, asatidzah dan sebagainya. Dengan itu kita akan banyak mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. Jaga silaturahim, lakukan energi dengan baik, dan dekatkan diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bermohon kepada Allah, semoga kita dipertemukan suatu saat nanti, bergandengan insyaAllah, dan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih untuk seluruhnya. Terakhir, saya memohon maaf, seyogianya hari ini ada 4 delegasi dari Irak yang akan menyertai kami ke masjid ini. Tapi terakhir kemarin, tiba-tiba ada penyesuaian jadwal, sehingga jadwalnya ada penyesuaian di kesempatan-kesempatan berikutnya. Insya Allah nanti jika ada hal yang tidak berhalangan, mudah-mudahan bisa nanti dihadirkan kembali dalam kesempatan berbeda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.